Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ilmu dan senang yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa melanjutkan jawaban fitnah dengan fakta atau menjawab fitnah dengan fakta. Pada episode yang ke-15. Episode 16 ini telah sampai ya, ada yang mengirim di komentar Facebook juga melalui WA. Salah satu video yang mengingkari tentang nisbah akidah kepada Imam Syafi'i yang diriwayatkan dalam kitab ulama. Dan pertama yang akan dikaji adalah tentang sanad yang dia sebutkan tentang Abul Hasan Al-Hakkari. Ya. Kita akan bahas ada sekitar 7 pembahasan ya. Semoga saya sebetulnya ingin membahasnya 1 jam saja biar tidak terputus yang di Instagram. Ya. Maka mungkin pendek dan padat aja kita bahas ya. Untuk bahas ini pertama adalah pembahasan naqdul isnad ya, yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i akidahnya bagaimana. Nanti pertama kajian tentang isnad itu, apa benar isnadnya dhaif, apa isnadnya satu saja ya. Kemudian kedua adalah penisban sebuah akidah yang dikatakan kepada Imam Syafi'i, ini kita bongkar kebohongannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah tentang ijma-ijma yang dia sebutkan, ini akan terbongkar juga. Kemudian menamakan Allah dengan Ismul Qadim, sedikit begitu. Kemudian mengatakan orang yang mengatakan istiwa, Allah beristiwa atau bersifat dia bersifat ulu, ya memiliki sifat ulu dan istiwa itu ada musyabihah, mujassimah. Kemudian kita akan bahas juga tentang nukilan kalam dari tampilan daripada slide terakhir itu ya, dia tidak menyebutkan siapa yang berkata di mana perkataan itu, yang tujuannya sebetulnya untuk mengaburkan biar orang-orang bisa terprovokasi bahwa begitu bahayanya ancaman bagi umat lain yang berbeda akidah ya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu tujuannya begitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian jika waktu masih tersisa kita akan sampaikan bagaimana metode para ulama mengenal akidah Imam Syafi'i dan apa kitab-kitab masadir yang membantu para ikhwan dan ulama untuk membahas setelah ini. Ya, nanti setelah ini kita akan sebutkan kitab-kitab tentang hal itu. Ya, pertama kita akan jawab dulu syubhat yang pertama. Itu membantah tentang isnad akidah Imam Syafi'i ini. Nanti akan sebutkan sebuah kitab yang bagus membahas masalah ini, yaitu risalah yang disebutkan Imam Syafi'i itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih itu ada empat risalah ya, ada enam risalah atau empat judul. Juz'un fi i'tiqad Imam Syafi'i, risalah fi sunnah, kemudian wasiatul Imam Syafi'i, kemudian ahujjah fi tasbiti khabaril wahid. Yang akan kita kaji adalah yang dia bicarakan nisbah juz'un fi aqidah Imam Syafi'i, risalah fi sunnah. Ini yang akan kita kaji, dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sanadnya Al-Hakkari. Sebetulnya, riwayat tentang akidah Imam Syafi'i tentang ini memiliki tiga jalur. Satu riwayat yang disebutkan Abu Hasan Al-Hakkari, kemudian riwayat Abu Talib Al-Ashari, kemudian riwayat Ibn Abi Hatim. Dan dia hanya membaca satu riwayat saja Al-Hakkari juga. Padahal di sana ada riwayat Abu Talib Al-Ashari, dan juga dia punya catatan isnadnya, tetapi yang paling sahih itu adalah riwayat Ibn Abi Hatim ya. Ibn Hatim itu paling sahih riwayatnya. Nah, kita akan coba di sini. Nama risalahnya itu Ittafaqa Jami'u Nuskha Maqtuta, dalam Nuskha Maqtuta judulnya itu adalah yaitu Juz'un fihi I'tiqad Imam Syafi'i, yaitu juz'un itu siapanya ya satu lembaran lah di dalam terapan akidah Imam Syafi'i begitu. Ya. Ini banyak ulama yang telah mengkaji risalah ini dan menukil ya. Jadi kitab ini, akidah ini banyak dinukil para ulama-ulama juga. Jadi maka ini membuktikan bahwa akidah itu benar dari Imam Syafi'i. Dan juga Ahlul Kalam juga menukil sebagian pada apa yang ada dalam risalah ini. Yaitu pembahasannya yaitu adalah tentang masadir talaqqi dalam asma' sifat. Yaitu sumber dalam memahami masalah nama dan sifat Allah SWT. Kemudian juga di dalam terdapat tentang hukum yang mengingkari nama dan sifat Allah SWT. Kemudian dalam terdapat meyakini tentang sifat zahiriyah wa khabariyah. Ya, kemudian juga terdapat penjelasan tentang kedudukan akal dan pendapat logika di dalam asma sifat. Ya. Kemudian isbat mengair tamsil. Kemudian juga ada penjelasan dalam kitab itu, yaitu beriman nama Allah tanpa harta dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ya, tanzih bi ghairi ta'til. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk bukan berarti dengan memberikan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Quran Sunnah. Kemudian maktutaknya banyak di sini, ada sekitar 5 disebutkan di sini, Nuskhah Matbu'ah Berlin di Jerman, ya, Berlin Jerman, kemudian juga di Nuskhah di satu edisi juga maktabah maktutaknya, manuskripnya ada di Berlin, di Jerman, kemudian di Jamiah Islamiyah di Madinah, kemudian juga di Perpustakaan Masjid Nabawi di Madinah, kemudian di Markaz Malik Faisal di Riyadh, ya, kemudian juga Markaz Wadud lil Makhtutat, ya. Kemudian menurut orang yang meneliti di tentang nuskhah-nuskhah ini, bahwa kemungkinan nuskhah ini semua diambil dari nuskhah yang ada di Berlin, di Jerman. Baik. Kemudian ya, semua nuskhah itu ya ditulis di judul luarnya, ya. Ditulis di judul luarnya, kemudian ada isnadnya, ya. Kemudian Zahabi menyebutkan dalam Mizan Al-Mizan, yaitu dikatakan sini Muhammad ya yang Asy'ari, ini jalan Asy'ari, Muhammad bin Ali bin Fatah Abu Talib Al-Asy'ari. Syekhun saduq ma'rufun, lakin adakhalu alai asyab hadatsa biha bi salamati batin. Ya, minha hadits maudhu'. Ini tentang kedudukan penilaian terhadap Abu Talib Al-Asy'ari. Kemudian waqulu nuskhatin hadhi nuskha, yaitu sekitar 5 lembar, 5 lauha, ya. Kemudian setiap lauha itu 2 halaman, ya. Kalau bisa coba lihat model maktutat itu, lihat maktutat, ya. Contoh ini bawah, ini bawah. Awas dengan. Ini contoh maktutat ya, ikhwan, ini contoh maktutat ya. Jadi ini ya, ini berapa lembar ya? Ini contoh maktutat, ya. Nah, ini contoh maktutat. Ini contohnya maktutat itu. Nah, ini satu halaman, dua halaman. Nah, ya. Contoh maktutat ini. Jadi itu yang dimaksud lauha itu satu lembar panjang besar itu. Ya, 2 halaman di dalamnya. Baik. Kemudian, ya. Kemudian disebutkanlah sifatnya berapa baris, yaitu berapa ukuran kertasnya semuanya. Kemudian risalah ini dianggap sebagai risalah ilmiah muhimmah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, ya, menjelaskan tentang manhaj pengarangnya dalam istidlal dan salah akidah. Kemudian juga tubayyin manzilat muallif ar-risalah makanatu ilmiah, ya, kemudian menjelaskan bagaimana kedudukan pengarang di segi kekuatan ilmunya. Kemudian juga begitu para ulama, ya, inayatul ahli ilmi bihadir risalah, yaitu berapa ulama sangat peduli dengan risalah ini, ya. Tubaris ikhtilaf al-kabir bain Imam Syafi'i wal Mu'tazilah, dan juga di dalam ini terlihat bagaimana perbedaan orang-orang yang mengaku bermadzhab Imam Syafi'i namun dalam masalah akidah menyelisih Imam Syafi'i. Baik. Kemudian sebab kenapa Imam Syafi'i menulis ini, disebab sabu ta'lif ya. Berkata Yunus bin Abdul A'la al-Misri, ya, aku mendengar Muhammad menulis Syafi'i, aku mendengar Syafi'i berkata, wa qad sila an sifatillah, ya, dia ditanya tentang sifat Allah SWT, wa ma yamaga yu'mina bihi, bagaimana harus mengimaninya. Maka beliau menjelaskan, faqal tabaraka asma wa sifat, lalu jawab pada pertanyaan ini. Nah. Kemudian tausik ini barisalah ila mu'alif, bagaimana bisa dikatakan adalah nisbah risalah ke dalam mu'alif. Nah. Ini min aqwa dalailah tusbih biha nisbatul kitab mu'allif riwaya al-kitab anhu bil isnad, yaitu meriwayatkan kitab dengan isnad. Kadzalika sabata sama'an lati takun ala akhir, kemudian di akhir kitab itu ada sama'an. Siapa yang pernah mendengar kitab ini dari siapa dan siapa-siapa saja, orang pernah lewat membaca dan mendengar kitab itu, ya, itu ada di akhir risalah. Kemudian juga isnadnya risalah ini. Nah, risalah ini pertama diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la, ya. Qala, nah ini, sami itu syafi yaqul lillahi asma sifat, Allah punya nama dan sifat-sifat. Kemudian isnad berikutnya, kemudian lanjutan dari salah itu. Jadi ini isnadu alin wa sahihun kasyamsi. Isnadnya ini adalah sangat tinggi, itu sangat tinggi maksudnya bahwa isnad itu sangat alin, hanya jarak di Ibnu Abi Hatim dengan Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i yaitu Yunus bin apa? Abdul A'la, ya. Yaitu Yunus bin Abdul A'la. Jadi istilahnya Ali. Nah, ini enggak dibaca istilahnya oleh dia. Sengaja mengaburkan kepada umat. Dia bilang-bilang masalah amanah ilmiah sampai kepada umat amanah ilmiah yang benar. Ya. Kemudian isnadnya sahih kasyams, yaitu isnadnya adalah sahih seperti matahari, terangnya matahari. Kemudian juga dari selain dengan jalan yang lain, tapi isnadnya nazilah. Nazilah itunya jarak antara Imam Syafi'i dengan pemilik isnadnya jauh, yaitu yang tidak terlepas dari ada catatan pada isnad itu. Nah, watasyabbatha biha ba'dhum. Nah, inilah yang dijadi pegangan oleh orang yang ingin mengingkari risalah ini, ingin mengingkari akidah Imam Syafi'i ini, ya. Muhiman an hadhil aqidah marwiya min khilal hadhi turuq faqat. Tujuannya adalah untuk membuat pengaburan bahwa risalah ini hanya diriwayatkan dengan jalan ini saja. Ingin mengaburkan bahwa tidak ada isnad lain. Nah, itu tujuannya. Jadi ingin mengaburkan bahwa tidak ada isnad lain, seakan-akan isnad itu hanya satu ini saja. Nah, tujuannya itu. Ya tawassala min hadha ila al-hukm bi adam sahih hadhil juz anil imam Syafi'i. Tujuannya apa? Agar ingin mengatakan bahwa penisbahan risalah ini atau kitab ini tidak sahih kepada Imam Syafi'i. Itu tujuannya, ya. Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa akidah ini diriwayatkan dengan cara yang tidak sahih. Itu tujuan mereka. Nah, kemudian diadakan munakasyah tadi yang pertama, ya. Tarikul awal itu tentang apa? Tarik yang tadi yang disebutkan oleh ini isnadnya panjang di sini disebutkan qala Ahmad bin Khalil bin Ahmad bin Ibrahim bin Abi Bakar Al-Budi, Al-Syafi'i, Akhbaran Syai'alim, la akhir. Ya, isnadnya, yaitu melalui siapa tadi yang kita sebut panjang nih, ya. Itu tadi Abu Talib Al-Ashari, ya. Nah, ini yang disebutkan jalannya ini, panjang sekali. Tara Azir Riwayah, ini disebutkan di sini, disebutkan Akhbarna Abu Talib Muhammad bin Ali bin Fatah Al-Syari Al-Harbi. Qala akhbarahu Al-Hasan an Ibnu Aziz ila akhir, kemudian an Yunus bin Abdul A'la, ya, qala sami'tu Muhammad bin Idris yaqul. Qasilani sifat la akhir. Nah, bantan, ya, catatan terhadap ini, pengingkaran terhadap isnad ini, ya. Ini jadikan tasyabbatha bi hadhihi riwayah Muhammad Zaid Al-Kautsari wa Hasan Saqqaf. Al-Kautsari itu yang sangat keras, ya, dalam mengingkari riwayat ini. Yani Al-Qautsari ma'ruf, ya, dia adalah seorang tokoh juga yang dari Aqidah Al-Kalam. Kemudian Hasan Saqqaf ini ma'ruf di Urdun, dia juga tokoh Al-Kalam, tapi akhir-akhir ini dia sudah mulai condong ke madhab Mu'tazilah. Dulu-dulu dia agak kemuyul ke madhab Asy'ariyah. Sekarang dia adalah seorang Syi'rafiyah, Hasan Saqqaf ini. Ya, nah ini berpegang. Jadi mereka ini sebetulnya nukil dari orang dua orang ini. Yang dijadikan alasan adalah Zaid Al-Qautsari dan Hasan Saqqaf, ya. Kemudian mengatakan bahwa ayat itu wa auhama an hadzal juz' marwiyan min riwayat Abi Thalib Asy'ari faqat. Dan tujuan keduanya, seakan keduanya menggambarkan bahwa risalah ini, bahwa kitab ini hanya diriwayatkan dari jalan Abu Thalib Al-Asy'ari faqat. Ya. Wa anna mughaffalun yatalaqqan. Ya, yang kemudian dia katakan, kemudian di dinukillah perkataan al-hadis tentang dia, gitu. Kemudian dinukil oleh dia perkataan al-Zahabi tentang Asy'ari ini. Tetapi al-Zahabi di sini yang mengingkari tentang dhaifnya Abu Thalib Asy'ari, tidak mengingkari tentang risalah. Nah, ini juga, ya, jawaban terhadap bantahan dari Hasan Saqqaf dan juga Al-Qautsari, Zaid Al-Qautsari ini. Pertama, ana hadzal jasib an Syafi'i, bahwa risalah ini adalah sabitun al-Imam Asy'ari. Ya. Sahih dari Imam Syafi'i bi'ulu riwi Abdurrahman bin Abi Hatim, yaitu sanad yang lain yang lebih tinggi, yang lebih terjamin, riwayat Abdurrahman bin Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la an-Syafi'i. Wa hadha isnadun sahih, isnadnya sahih. La tadurru riwayat Asy'ari au ghairu. Tidak mengganggu tentang kesahihan riwayat ini Asy'ari atau Al-Hakkari. Kemudian Imam Zahabi yang dijadikan pendapatnya alasan oleh Al-Kautsari dan Saqqaf untuk menjatuhkan kitab ini, itu, ya, dia hanya mengkritik isnad, tapi tidak mengkritik tentang kitab ini, ya. Buktinya Imam Zahabi menukil kitab ini, kandungan kitab ini, di beberapa risalahnya, ya, di dalam beberapa risalahnya, dan dijadikan sebagai mustasyidan biha fi takrir aqidah salaf, yaitu menjadikan argumentasi menjelaskan kaidah salah. Nah, jadi yang diingkari oleh Al-Asy'ari memang riwayatnya lemah, tapi bukan Zahabi mengingkari tentang apa ini sebagai pendapat Imam Syafi'i, karena Zahabi sering menukil dari risalah ini telah menjelaskan akidah Imam Syafi'i. Baik. Kemudian juga risalah ini terdapat dalam suatu kumpulan yang masyhur Mustafidah yang sangat sudah masyhur dari Imam Syafi'i dan sudah dinukil oleh para ulama. Ini membuktikan bahwa risalah ini memang dari Imam Syafi'i dan dinukil oleh banyak ulama. Seperti dalam Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Ya'la, ya Ibnu Abi Hatim wafat 327 Hijriah, Ibnu Abi Ya'la 526 Hijriah. Ya, Abu Thahir As-Silafi, ya, ini menukil tentang risalah ini 576 Hijriah yang wafat, Abu Zakaria Al-Azdi yang wafat 450 Hijriah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620. Jadi banyak ulama menukil tentang hal ini. Ya. Karena isnadnya tadi kita bukan ada tiga jalan. Nah, dan Zahabi, Ibnu Qayyim, Abdul Irfan Ibrahim Al-Rani, Abdul Ma'ali Al-Alusi, Muhammad Al-Faqih, dan seterusnya. Taib. Kemudian alasan benarnya juga adalah bahwa yang diriwayatkan dalam akidah, masalah akidah, yaitu adalah sesuai dengan akidah-akidah yang umum, ya, mutabiqan tamaman lil aqidah al-masyhurah, yaitu cocok sekali, sesuai sekali dengan akidahnya seperti akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yang dinukil oleh murid-muridnya dan kitab-kitab lain atau kitab tarajumnya, kitab biografi-biografi ulama, ya. Kemudian contoh disebutkan sini tentang kecocokan isinya dan kandungan talaki, ya. Itu disebutkan dengan bermana Imam Syafi'i dalam akidah ini, ya, berhujjah dengan Alkitab Sunnah. Qala majna ila syai'in min ara'il kalamiyah, tidak pernah menyebutkan tentang perkataan pada ahli kalam, ya. Kemudian dan beberapa hal, ya, di dalam kitab ini memotivasi bagaimana harus mengimani sifat tersebut dengan seperti yang diimani oleh para ulama salaf, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tamtsil, tanpa takyid, ya, dan seterusnya masih banyak. Baik, kemudian juga ini suhulatul ibarah. Ini kadang-kadang untuk mendeteksi ini benar tulisan dia atau tidak, ya, untuk mentahkik, untuk metode mentahkik ini, kita harus membaca kitab-kitabnya, melihat gaya bahasanya. Itu di antara metode ulama untuk mentahkik benar enggak kitab ini milik dia. Nah, itu juga metode lain adalah mencocokkan ibarat-ibaratnya. Kalau yang tadi mencocokkan akidah-akidah yang dinukil dari Imam Syafi'i atau yang disimpan dalam kitab-kitabnya Al-Um, Ar-Risalah dan lainnya, ya kan? Tafsir Ayatul Ahkam dan lainnya. Nah, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya atau disebar orang menulis biografinya Imam Syafi'i. Nah, kemudian juga untuk mendeteksinya adalah bagaimana ibarahnya, kan setiap orang itu punya gaya bahasa yang bisa diteliti. Nah, itu juga sama dengan gaya-gaya Imam Syafi'i dalam kitab-kitab yang lain bahasanya gitu. Nah, kemudianlah akidah ini juga tidak sedikit pun ada gambaran bahwa itu adalah akidah mujassimah, menyerupakan makhluk, ya. Wa hadha wadun bayyana fi kulli min Kautsari, dan ini juga dijelaskan oleh Al-Kautsari dan Saqqaf, ya. Dan Al-Kautsari dan Saqqaf maksudnya di sini bahwa akidah dalam kitab tersebut tidak ada sedikit pun menyerupai akidah mujassimah, tapi Al-Kautsari dan Saqqaf mengupayakan bahwa ini adalah akidah mujassimah, ya. Ja'alaha aqidatan mujassimah sya'nahuma fi hadha sya'min sabaqahuma. Jadi dia menganggap ini akidah mujassimah itu adalah kebiasaan orang-orang yang serupa dengan mereka sebelumnya berdua, ya. Kemudian Allah sallam terjadalah. Sekarang kalau kita taruhlah ini risalah ini tidak diriwayatkan oleh Al-Asy'ari. Fa innal Asy'ari laisa mimman yuhtaju bihi bal huwa ila tasdiq. Ya, tetapi dari sisi kekuatan dia bisa dijadikan hujah. Ya. Kemudian banyak sebetulnya catatan dengan ini, itu tentang riwayat, ya. Riwayat yang kedua adalah jalan Al-Hakkari, Abu Hasan Al-Hakkari yang dia bicarakan dalam videonya tersebut, ya. Dan ini juga jelaskan memang dia dhaif, ya. Kemudian hadirlah tasyian li dhaif Al-Hakkari wa sahibdi, karena dia dhaif dan jelek hafalannya. Walakin yashadu laha riwayat Abi Hatim, dan ini bisa dikuatkan dari riwayat Abi Hatim. Walati alaih madar kulli hadir riwayat salas. Ini adalah kesimpulan atau kekuatan pegangnya ketiga-tiga riwayat ini. Nah, riwayat yang ketiga itu apa? Punya Qala Ibnu Abi Ya'la, qara'tu 'ala al-Mubarak, qultu lahu, akhbara Muhammad Ali al-Fattah, qara'ni afwan. Ini riwayat yang riwayat ketiga ini ya. Ya. Qala Abu Abdurrahman bin Abi Hatim, qala hadatsa Yunus bin A'la al-Misri, qala sami'tu Abu Abdullah Muhammad Idris Syafi'i yaqul wa qusila an sifatillah wa ma yawi ayyub bin Abihi faqat. Nah, ini riwayat wahya riwayat sahihah wal asyar sabaqa bayan tawsiqu wa lam yakun kadzalik laqtafaina bi Ibnu Abi Hatim. Jika kalau seandainya dia ada riwayat Al-Kari, nak riwayat Al-Syari, sungguhnya riwayat Abi Hatim ini adalah riwayat yang sangat sahih. Selesai kita jawab tentang bantahan tetap isnadnya. Baik. Sekarang ya, isinya sudah jelas ya, bahwa di dalam kita ditetapkan keimanan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu dia menukil. Nah, poin kedua ini. Dia menyebutkan akidah, dan itu akidah Imam Syafi'i. Setelah saya lacak di tabaqat Syafi'i al-Kubra kayak Subki, tabaqat Kubra ini, tabaqat Syafi'iyah ini ditulis oleh tiga orang ulama, ada Ibnu Qadi Syabah dan juga Anum Kathir dan Subki. Maka kadang-kadang ulama mengistilahkan tabaqat Subki. Jadi ini adalah biografi para ulama Syafi'iyah. Nah, dia menukil di dalam slide yang saya lihat dalam video itu, dia tukil itu dari halaman jilid 9, halaman 40. Tetapi perkataan itu tidak saya temukan di sini. Tidak saya temukan. Tidak ada perkataan itu di halaman 9, ya, halaman 9, halaman 40. Kemudian, saya coba cari di Maktabah Syamilah. Ya ikhwan, semua anak katakan kepada antum-antum yang ingin belajar, yang ingin membuktikan kebohongan dia, buka Maktabah Syamilah, antum tulis, klik bagian akidah dan klik bagian tarajum mutawakat, antum tulis alas sama. Akan keluar akidah salaf tentang hal itu. Dan ketika saya cek, ini hanya ada di ya, perkataannya dinukil oleh dia mirip seperti itu, yaitu ya, halaman di jilid 9, halaman 79. Yang anehnya, dia menafikan isnad hakari do'if, tapi yang menisbahkan perkataan Imam Syafi'i kepada tabaqat Syafi'iyah yang tidak ada sanad sama sekali. Dan itu bukan perkataan Imam Syafi'i, karena disebutkan oleh Subki itu bukan perkataan Imam Syafi'i. Dan tidak yang menisbahkan itu perkataan Imam Syafi'i satu pun. Kalau seandainya itu adalah perkataan Syafi'i, pastilah lebih dahulu para ulama-ulama al-alam lebih dahulu mengatakan itu. Subhanallah, ini buhtan azim. Ini adalah kebohongan yang nyata dia lakukan. Kebohongan yang nyata. Ya, antum boleh cek. Tidak seorang ulama menisbahkan perkataan kepada Imam Syafi'i, hatta Subki dalam kitab Tabaqat Kubra ini enggak menisbahkan itu kepada Imam Syafi'i. Tapi itu adalah perkataan, kalau setelah dicek, itu halaman yang saya cek, kalau di dalam silatnya 940, saya temukan itu, akhirnya saya cek, saya coba cari Maktabah Syamilah, di mana ini perkataan. Dan itu benar-benar perkataan Ahmad bin Yahya ibn Jahbal al-Kullabi, ya, al-Kullabi. Dan ini ada dalam jilid yang 979 itu. Perkataan yang mirip seperti itu. Perkataannya mirip seperti itu. Ya, dia katakan, kalau dia menukil di sini perkataan Imam Syafi'i itu dikatakan, ini kan perkataan Imam Syafi'i dan tidak ada menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Saya tahu saya, dia yang pertama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Dia yang pertama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Dan belum ada setokan ulama menisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Nah, ini perkataan yang disebutkan, ya, qala al-imam al-mustahid Muhammad bin Syafi'i radhiyallahu anhu manasuhu annahu ta'ala kana wala makan fa khalaqa al-makan wa huwa ala sifatil azliyah kama kana qabla khalqihi al-makan la yajuzu alayhi taghyir fi dhati wala apani wala tamtsil fi sifatihi. Nah, ini dikatakan di sini, di slide saya lihat adalah yaitu juz 9 halaman 40. Setelah cek tidak ketemu oleh saya. Cuma saya cek dalam Maktabah Syamilah, ditemukan itu di jilid 9 halaman 79. Tapi itu bukan perkataan Imam Syafi'i dan tidak dikatakan ini oleh Subki itu perkataan Imam Syafi'i. Ini suatu kedustaan yang besar. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, ini suatu kebohongan yang dia lakukan kepada umat. Padahal dia membantah isnad yang ada, kitab yang ada isnadnya, dia bantah isnadnya dhaif. Tapi dia menyebutkan perkataan, kalau seandainya nih, Imam Syafi'i mengatakan itu perkataan Imam Syafi'i. Tapi ada isnadnya enggak? Enggak ada isnad. Oh, kalau malah antum tinggalkan perkataan yang ada isnad, tidak ada isnadnya. Ya, saya bingung lah. Memang Ikhwan, cara untuk menjawab orang-orang yang licik ini memang saya katakan, antum harus cek mana dia menukil, dan antum bisa lihat itu nanti. Kebenar cek, ya. Itu caranya. Kembali ke kitab aslinya, dia yang di mana dia nukil. Ya, memang ahli kalam ini saya sebut ya, lebih licin dari belut, maka caranya harus diikat dengan paham salaf. Dan kenapa dia hanya menyebutkan, kenapa tidak buka, ya, kalau dia mau menjelaskan akidah Imam Abil Hasan Asy'ari, kenapa tidak dia buka, umpamanya, Al-Ibana, Maqalah Islamiyin, Isra' al-Saghar. Ya kan? Ya, ini kemudian, ini ya, kita jelaskan sedikit, maka itu jelas kebohongan. Jadi, saya lihat nih. Halaman 40 tidak ada perkataan di situ. Wasuwila Syafi'i ra'anhu an sifatillah, faqala haramun ar-ruqul an yumathila Allah Ta'ala wa 'ala al-haram atu had. Nah, ini tidak pakai isnad, ya. Kemudian ditanya Syafi'i tentang sifat Allah SWT. Jadi haramkan atas akal untuk menyupakan Allah dan wa 'ala al-haram atu had. Jadi pikiran-pikiran yang ingin menggambarkan kaifiyah sifat Allah. Wala dunun, persangkaan-persangkaan, antakta'a, ya, harus diputus. Wala nufus antufakira, ya, bari setiap kewajiban, ya, ala nufus ya, atas jiwa haruslah memikirkan. Wala domair antu'ammiqa, ya, hati harus merenungkan. Wala khawarti antuhita illa mawasbihi nafsa, ya, dalam pikiran-pikiran bahwa antuhita illa mawasbihi nafsa ala lisan Nabi SAW. Kecuali yang Allah sifatkan dengan dina, ya, ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada sedikit sini. Ya. Qawmin man taqassa wa fatta shawada waja'na sabran anhu wa tabi'ahu tadawwal, la yakun da'buhum ghair al-insaq 'anil khawd fi hadhil umur. Lalu sekarang tidak adalah kebiasaan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama terdahulu, kebiasaan mereka yaitu menahan dari dalam berbicara tentang hal masalah ini, ya. Kemudian banyak sekali di sini saya temukan. Cuman ada di sini disebutkan sini, ya. Wahanan unadzkur aqidati al-sunnah naqul. Jadi ini perkataan siapa? Ini perkataan dari Ahmad bin Yahya bin Ismail, ya. Yang nomor urutnya di dalam biografinya 1302. Nah. Ini aqidah anallah azaliun qadim. Allah azali qadim. Laisa syai'an wa laisa bi syai'un, laisa lahu jihatun. Nah, ini aqidah disebutkan. Wala makan, wala ja'ala waqtun wala zaman, wala yaqulu anna wala haisu. Yura la an muqabatin wala an muqabala wala ala muqabala. Kana wala makan. Nah, ini kana wala makan, kawana al makan wa dabara zaman wa huwa al an ala maka ala ma alaikan. Ini halaman 41. Tapi ini tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sama sekali. Ya, dan ini perkataan orang yang diterjemahkan oleh Subki di sini. Ya, dan dia juga tidak menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan akidah dia, karena dia Asy'ariyah al-kalam. Ya kan gitu. Sahih. Ya. Ini halaman 41, kemudian menurut Tabas Syamilah didapat halaman 79, ya, jilid 9. Ah, ya. Nah, halaman 79, jilid 9. Ya. Ini enggak ada di sini. Semua kataka angkat Abu Bakar wa Imam Haramain. Nah, ini disebabkan kepada Imam Haramain al-Juwayni. Semua tasakabira fil aidi ila sama. Ya. Wadhalika imma kana li ajli an sama manzil barakat. Ini alasannya dia. Kemudian dia berdalil. Ini. Dia ini membantah, menerangkan akidah al-kalam semua. Kemudian dia berhujah dan mengangkat tangan ke langit bahwa Allah itu ada di langit, kan gitu. Dia bantah. Tujuannya itu hanyalah untuk mengatakan bahwa langit itu tempat turunlah berkah, katanya. Wal khairan, kebaikan. Ya, ini karena ini Asy'ari al-kalam ini, ya. Fa inna al-anwar inna manzul minha wal amtar. Karena dengan cahaya hanya diturunkan dari langit dan juga hujan. Wa idza alifal khairat min janbi ma la tab'u. Ini ya di antara yang disebutkan di sini. Tapi tidak ada perkataan tadi yang perkataan mirip itu, ya. Halaman 41 yang dalam cetakan ini, ya. Tapi dalam Maktabah Syamilah kalau enggak salah yaitu tadi nama halaman 79. Jilid 9 halaman 79. Baik. Itu sedikit ya khuaya, membuktikan kebohongannya. Dia mencana, tapi dia malah menisbahkan suatu perkataan yang tidak pernah dikatakan Imam Syafi'i. Ya. Apa enggak takut nanti di hadapan Allah ditanya oleh Imam Syafi'i? Ya. Dan enggak ada orang pun menisbahkan perkataan kepada satu orang pun enggak ada. Ya. Dan dia malah menolak isnad, tapi mengatakan suatu perkataan yang diada-ada atas nama Imam Syafi'i. Taib. Itu yang poin yang kedua. Kemudian dia menyebutkan ijma. Nah, ini kan kita sebutkan di sini pertanyaannya. Dia sebutkanlah ijma yang pertama yaitu Abdul Qadir Baghdadi dalam kitab Afaq Bainal Firaq. Nah, ini kitabnya. Ya. Nah, kalau di sini di halaman 333 wajma'u annahu la yahwil makan. Nah, saya buka ini dulu. Ya, kemudian sebutkan di sini riwayat yang pertama. Ah, ijma, konsensus kesepakatan ulama. Tetapi ini kok dipakai ijma'nya Abdul Qahir ini Abdul Qadi yang dia juga ahli kalam, yang disebutkan dia ini ijma' al-kalam. Kenapa tidak sebutkan ijma' ini nukil oleh Abu Hasan Al-Asqalani dalam risalah Al-Saghar? Kenapa tidak rujuk ke kitab Abu Hasan Al-Asqalani sendiri? Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan pandangan ahli kalam. Nah, di sini kan sudah kita nukil sebelumnya bahwa ijma' yang mana mengatakan wa anna faqa samawati ala arsy duna ardihi, bahwa Allah di atas semua langitnya, di atas aras, bukan di bumi, dan telah menunjukkan atas itu firman Allah Subhanahu wa taala, a amintum man fis samaa'i yaqsifakumul arda wa qala ilayya sadu kalimut thayyib kaman wa qala ama istawa laisa istiwa ala arsy istila'un. Nah, dia berkata dengan menyatakan istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya kaqal al-qadar annahu laysa lamza mustawilan ala kulli syai. Jadi bukan istilah, sebenarnya pengandangan Mu'tazilah. Enggak ngerti gitu. Kenapa berani banget dia menipu umat dengan hal secara itu. Ya, jadi dia menyebutkan ijma. Nah, sedangkan ijma telah dahulu, terutama ijma'nya ada Hasan Asy'ari yang meninggal 324 Hijriah. Kenapa dinukil di sini? Yang dapat 429 Hijriah. Mana lebih dulu ijma'nya? 324 Hijriah. Ini berapa 429 Hijriah? Ya. Dan dia nukil ijma'. Yang paling tua ijma' yang nukil, ya ini. Kemudian nukil ijma' kedua. Ya, wafatnya 478. Ya, Imam Haramain. Nanti kita akan sebutkan Imam Haramain ini, Al-Juwayni. Dan bapaknya itu berakidah salaf. Nanti akan kita sebutkan dasarnya. Kemudian disebutkan lagi riwayat ijma' yang ketiga. Ya. Qadi'iyat. Begitu katanya. Ya. Kemudian siapa lagi? Riwayat yang kelima. Yang keempat ini. Kalau kita baca punya ijma'nya yang disebutkan dinukil oleh dia di ijma' pertama punya. Dia agak menyelewengkan penerjemahan gitu ya. Dia mengatakan ini. Yaitu. Wajma'ana ahlu sunnah wal jama'ah. Ya ajma'u. Dia. Lalu ditaruh di antara apa namanya? Tanda kutip artinya al-sunnah wal jamaah kata tadi. La yahwihi makan. La yahwihi makan. Dia terjemahkan tidak bertempat. Padahal maksudnya tidak dikungkung oleh tempat. Yang enggak ada seorang pun ulama mengatakan apa? Bahwa Allah itu terkungkung dalam suatu tempat. Ya kan? Nah. Wa ajmu ala an la yahwihi makan wa la yajri ala zaman. Ya, mereka sepakat bahwa tidak terkurung, bahwa dia tidak terkurung dalam tempat. Ya, tidak berjalan di atasnya waktu. Ah, kemudian dikatakan orang ikhilaf, ala khilaf, berbeda dengan pendapat orang-orang yang dari Hasyimiyah atau Karamiyah, bahwa Allah SWT menyentuh arasy. Tidak ada orang. Kalau Al-Sunnah bukan nyatakan masuk. Ah, kemudian disebutkan perkataan Amirul Mukminin, ini sama sekali tidak sahih, tidak ada dalilnya, tidak ada isnadnya. Ya, disebutkan oleh dia perkataan mukminin yang sering dinukil oleh si ustaz ini juga kadang-kadang ya. Inna Allah khalaqal arsy idhar li qudrati la makan li dzatihi wa qala in qad kana wa la makan wa huwa al-an la makan. Baik. Kemudian ijma. Yang penting kok dinukil ijma yang terakhir, ya mutaakhir, nukil ijma yang terdahulu. Nah, kita akan sebutkan ya. Kemudian juga dari mana kita katakan ini bertentangan ijma' yang disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Silsilah Rasulullah Risalah Al-Saghar. kemudian bertentangan dengan ijma para ulama sebelum ini. Nah, saya akan buka ya kitabnya yang mengenai ijma ulama tentang hal ini. Baik. Ijma ini banyak dinukil ya oleh para ulama Al-Ajuri, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, kemudian Al-Alqa'i di kitab Tiqa Al-Sunnah Jamaah. Banyak sekali kita kitab bicara masalah Ulu Zahabi, Al-Arsul Zahabi, ya, Isbat Ulul. Dan banyak sekali ulama menukil soal ini. Jadi saya ini menukil dari yang sudah dikumpulkan perkataan-perkataan nukilan ini. Pertama, yaitu ijma' al-ilmi. Ini secara menyebutkan Al-Quran, Hadis, kemudian ijma' para ulama. Sa'id bin Amir Ad-Duba'i yang wafat tahun 210. Ya. Dua abad sebelum, lebih dari dua abad sebelum Abdul Qadir al-Baradi. Qala. Dia kata, Al-Jahmiyah asyaru qawla minal Yahud wa Nasara. Al-Jahmiyah itu lebih jelek perkataan mereka daripada Yahudi Nasrani. Wa qastamatil Yahud wa Nasara wal'adiyan Allah tabarakan al-ars. Sungguhnya setelah sepakat Yahudi Nasrani badan penduduk pemeluk penduduk agama bahwa Allah SWT alal arash, di atas arash. Wa qalu hum laysu alas, dan tetapi mereka mengatakan orang Jahmiyah lais alal arsy, tidak ada satu di atas arsy. Ini dinukil oleh Imam Bukhari ya Khalqul Af'al Ibad halaman 30. Dinukil oleh siapa? Imam Al-Bukhari ijma ini yaitu dalam kitabnya Khalqul Af'al Ibad halaman 30. Saya tidak akan tutup-tutupi, saya akan buka datanya semua ya. Saya ya mana ilmiah gitu. Kemudian ya cetakan dari Ma'arif Saudi Riyadh. Ya, ditahqiq oleh Dr. Abdul Rahman Umairah. Kedua, Ishaq bin Rahuya. Siapa Ishaq bin Rahuya? Gurunya Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 238 Hijriah. Berkata Ishaq bin Rahuya, qala ta'ala Ar-Rahman la istawa. Ya. Allah yang Maha Pengasih beristiwa atas aras. Ijma'ul ulama anna fawqal ars istawa. Sepakat para ulama bahwa Allah SWT yaitu di atas aras istawa. Wa ya'lam kulla syai' fi asfal ardi sabi'ah, dan dia mengetahui segala sesuatu yang ada di lapisan bumi yang ketujuh sekalipun. Ini dalam kitab Al-Ulu Al-Ulu li 'Ilmi Ghafar fi idah sahih al-akhbar wa saqimiha. Jadi sebutkan oleh Imam Zahabi ya dalam kitab Al-Ulu li'Ali al-Ghaffar. Kemudian ini ada dalam kitab apa namanya? Al-Ulu Zahabi ya. Dia itu ijma yang disebut di sini nomor 400 ya, nomor apa namanya? Fakronya 487. Ya. Kemudian perkataan Qutaibah bin Sa'id Qala Abu Abbas As-Sirat Samu Qutaibah Sa'id yaqul. Qutaibah bin Sa'id ini wafatnya 240 Hijriah. Ya, abad ketiga. Hadza qaul a'imma fil Islam sunnah wal jamaah. Ini adalah perkataan para ulama-ulama Islam. Ya, dan sunnah wal jamaah. Na'budu Rabbana fis sama'i sabi'a ala arsyhi. Kita mengenal Rabb kita di atas langit yang ketujuh, di atas aras. Sebagaimana kama qala jalla jalaluh. Sebagaimana Allah katakan, Allah ar-Rahman ashtawa. Allah beristiwa di atas aras. Ya. Ini juga dalam kitab Az-Zahabi fil-ulu. Ya. Fakrah yang ke-470. Kemudian Abu Zar'a ar-Razi wa Abu Hatim ar-Razi. Ya, Abu Zar'a wa Abu Hatim ar-Raziyani. Abu Zur'a al-Razi wafat 264 Hijriah. Abu Hatim al-Razi wafat 277 Hijriah. Qala Abdurrahman bin Abi Hatim. Nah, Abdurrahman bin Abi Hatim anak dari bin Abi Hatim. Saltu Abi, aku bertanya kepada ayahku. Wa Abu Zur'a dan Abu Zur'a an mazahibi ahli sunnah. Tentang mazhab ahli sunnah fi usuluddin, dalam usuluddin. Wa ma'adha alai ulama fi jamil amsar. Dan apa yang mereka berdua temui ulama-ulama di berbagai kota, di berbagai daerah Islam. Wa ma'atakidani min dzalik, apa yang mereka yakini dari hal itu? Mereka yakini berdua dari hal itu. Qala, keduanya menjawab. Adrakna ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Kami mendapati ulama-ulama di seluruh kota, di seluruh tempat, di seluruh wilayah. Hijaz, Iraq, Syam, Yaman. Fakana min madhahim. Ya, maka madhah mereka adalah al-iman qawl wa amal. Yazidu wa yankus. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Wa anna Allah azza wa jalla ala arsyihi ba'inu min khalqi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy dan tidak bercampur dengan makhluknya. Ya, tidak bersatu dengan makhluknya. Kama wasafa nafsahu fi kitabi. Sebagaimana Allah sifatkan ya, dirinya dalam kitabnya. Wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga di atas lisan Rasulullah SAW, bila kaif tampak kita ketahui bagaimana hakikat kaifiyahnya. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah menguasai segala hal dengan ilmu, mengetahui segala sesuatu dengan ilmu. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, ini disebutkan oleh Al-Lalaka'i yang wafat 418 Hijriah dalam kitabnya Syarah Usul Itiqad As-Sunnah wal Jamaah nomor 321. Baik. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, dan ini dia punya kitab Mukhtalif Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ini menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah yang dia bantah ta'wil-ta'wil al-kalam tentang hadis-hadis asma sifat. Itu beliau wafat 276 Hijriah sebelum Mabilasul Ash'ari. Dibantahlah ta'wil-ta'wil Mu'tazila yang sebagainya hari ini dipakai oleh orang mengaku sebagai pengikut Mabilasul Ash'ari. Ibn Qutaibah berkata, walau anna ha'ulai raja'u ila fitarihim. Seandainya mereka itu mau kembali kepada fitrah mereka. Wa maruqibat alaihi khilqatuhum, yang Allah ciptakan mereka di atasnya pencipta mereka, min ma'rifatil khaliq subhana, dari mengenal sang pencipta yang subhana, la'alimu anna Allah ta'ala huwal, sungguh mereka akan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, wa huwal a'la, dan dialah maha tinggi, wa wabilkan ar-rafi, berada di tempat yang maha tinggi, wa innal qulub inda zikri tasmu nahwahu, dan hati ketika menyebut namanya pasti mengarah ke arah atas, ke arah Allah. Wal aidi turfa'u bi du'a ilaihi, dan tangan diangkat ketika berdoa kepada Allah. Ya, ini kata-kata Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, bukan kata-kata orang Wahabi ya. Ini semua bukan, kalau Anda mengatakan. Jadi akhirnya sekarang semua lama Wahabi wes. Ya. Wa min ulu yurja farat, dan dari arah atas diharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempitan. Wa yatawaqqa' an-nasr, dan mengharap bantuannya, pertolongannya. Wa yanzilu rahunalikal kursi wal aras wal hujub wal malaika, dan dia turunkan rizki. Ya, di sana ada kursi, aras dan lainnya, wal malaika. Wal umam kulluha arabiyyun wa ajimu arabiyyuhum wa ajim ajamiyyuhum wa ajamiyyuhum wal umam kulluha arabiyyuha wa ajamiyyuha, ya, semua umat baik Arab ataupun non Arab taqulu, mengatakan inna Allah ta'ala fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, ma turikat ala fitrah, jika dia dibiarkan di atas fitrahnya umat itu. Walam yunqal an hadha bitta'lim, walam yunqal an dhalik bitta'lim, selama tidak diajarkan hal-hal yang menyelisih itu dengan cara pengajaran, didikte. Ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis halaman 394-395. Ya, dicetak oleh Maktabah Islami Muassasatul Isyraq, ya, cetakan kedua, ya, pada tahun 1419 Hijriah. Ijma' yang ketujuh. Wah, ini panjang ini ya. Berapa waktu sisa? Hah? 10 menit. Wow. Banyak. Ada berapa lagi ini? Nah. Baik, kita bagi nanti. Kita sesi kedua, kalau sudah habis diganti dulu apa? Sesi kedua ini nanti dibuat episode yang ke-17 saja. Ya, lanjutan judulnya lanjutan jawaban syubhat al-kalam tentang akidah Syafi'i. Baik. Jadi Utsman bin Said Ad-Darimi yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Ya. Qal, berkata, "Wa qad ittafaqat al-kalimatu min al-muslimin wal-kafirin an Allah fis sama'." Wahadbuhu bidzalika illal marisi addal wa ashabu. Mereka telah sepakat kalimah, ya, perkataan minal muslimin, baik dari orang muslimin dan orang kafir, bahwa itu di langit. Kemudian dia bantah kecuali, ya, telah dan mereka menentukan hal itu kecuali Basul Marisi, ya, yang sesat dan para saudara dan sahabat-sahabatnya. Kemudian, ya, qad arafu idza idza hazaba as-sabi shay'un min rafu'ihi ila rabbih. Kemudian disebutkan hujjah fitr sini, apabila seorang anak kecil saja ditimpa sesuatu, diangkat tangan ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa kullu ahadin billahi wa bimakani a'la min al-jahmiyah. Masing-masing orang tahu, ya, dengan Allah lebih daripada orang Jahmiyah. Dan juga disebutkan lagi oleh beliau, waqad ittafaqatil kalimatu muslimin wa anna Allah fawqa arsyhi fawqa samawatihi. Telah sepakat kalimat orang Islam bahwa Allah SWT di atas arsy-Nya, di atas semua langit. Di sini disebutkan ijma' ini oleh beliau dalam kitab beliau, Naqdu Imam Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Al-Marisi Al-Jahmi Al-Anit, halaman 78. Ya. Sampai atau halaman 78 dalam satu cetakan, halaman 120 dalam cetakan yang lain. Ya. Ya, tulisan Sa'id bin Utsman Ad-Darimi. Baik. Cetakan Al-Maktabah Islamiyah. Kemudian diperkata lagi dalam kitabnya Al-Jahmiyah punya Imam Darimi, wal hadis ar Rasulullah sallam wa an ashabi wat tabi'in wa man ba'dahum fi hadza aktsar min tuhsiyaha kitabuna hadza. Ya. Kata beliau, hadis-hadis dari Rasulullah sallam dan dari sahabat yang apa diriwayatkan dari sahabat tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, ya, sangat banyak sekali untuk mengumpulkan, ya, tidak akan mungkin dimuat dalam kitab ini, kata beliau. Wal ghaira anna qad ikhtasarna min dhalika ma sadilu bihi ulul albab. Ya, beliau mengatakan sungguh kami telah meringkas dari yang itu apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang berfikiran, anal ummah kullaha wa umaman salifah, wa umat semuanya, umat sebelumnya, qablaha lam yakunu yashukuna, mereka tidak pernah ragu fi ma'rifatil ta'ala annahu fawqas sama', mereka tidak pernah ragu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ba'inu min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ya, ini dalam kitab Al-Jahmiyah halaman 67. Baik. Kemudian ijma yang ke-8. Ini ada 20, ya. Ya, 20. Nanti kalau waktu sudah habis 5 menit tinggal dikasih tahu, kita tutup dan kita lanjut pada bantahan yang berikutnya. Kemudian Harb Al-Kirmani. Kirmani yang wafat 280 Hijriah. Nah, ini juga menyebutkan ijma, ya. Di sini disebut oleh dia, hadza madhhab a'immatul ilmi, hadza madhhabu a'immatul ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina al-muqtada bihim fiha. Ya. Ini adalah madhab para ulama-ulama dan para ulama athar, ahli hadis maksudnya, ahli sunnah yang dikenal, yang mereka dijadikan sebagai tauladan. Adraktu man adraktu min ulama al-Iraq wal Hijaz wa Syam wa ghairihim, dan telah aku dapat temui dari berbagai ulama dari Irak, Hijaz, Syam dan lainnya. Faman khalafa syai'an min hadhil madhahib aw ta'ana fiha, barang siapa menyelisih madhab ini dan menyalahkannya, aw aba qailaha atau menyamar mengatakannya, fa huwa mubtadi'un khari'anil jama'ah, sebab pelaku bid'ah yang keluar dari jama'ah, za'ilun an, ya, manhaj sunnah wasbil haq, dia telah mencang dari jalan sunnah dan jalan hak. Wa madhab Ahmad wa Ishaq, ini adalah madhabnya Imam Ahmad, Ishaq bin Ibrahim bin Ruhuya, maksudnya, wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi, ya, madhab al-Humaidi wa Sa'id bin Mansur dan lainnya, mimman jalasna wa akhna anhumul ilm, yaitu yang kami berguru dan mengambil ilmu dari mereka, fakana min qawlihim, jadi sini pendapat ulama dia nukil, ya, maka perkataan mereka adalah al-iman qawlu amal wa niyat wa tamas bis sunnah, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, niat dan berpegang dengan sunnah. Wallahu tabaraka ta'ala alal arsh, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, wal kursi mawdi qadamai, ya, kursi ada tempat dua tumitnya, wa huwa ya'lamu ma fis sama was saba, dan dia mengetahui apa yang ada di langit yang tujuh, wa ma fil ardin saba, dan apa yang ada di langit tujuh lapis, wa ma maidahuma, dan apa yang antara keduanya, wa ma tahtahun, dan apa yang ada di bawahnya, wa ma tahtasara, apa yang ada di bawah tanah, li'anallah ta'ala al arsh fawqa as-sama'i as-sabi'ah, Sungguh alus karena Allah SWT berada di atas aras, di atas langit tujuh, yang ya'lamu dzalika kullahu, yang mengetahui segala hal itu, wa huwa ba'in min khalqi, dan dia terpisah dari makhluknya. Bukan berarti ya Allah itu di atas aras, ya saat Allah menyinggung zat apa namanya zat aras, tidak. Ya, la yakhlu min ilmi makan, tidak ada satu pun tempat yang tersembunyi dari ilmu Allah SWT. Ya. Dan ini disebutkan dalam kitab Masail Al-Harb Kirmani, yaitu jilid ketiga halaman 973. Ya. Dicetak pada tahun 1422 Jami'ah Ummul Qura. Kemudian Zakaria As-Saji yang wafat pada tahun 307 Hijriah. Qal al-qaul fi sunan allati ra'aitu 'alaiha ashabana ahli hadis, ya. Perkataan fi sunnah. Nah, si ustaznya menyatakan perkataan dengan sunnah ini sunnah maksudnya dari akidah, ya. Sesungguhnya disebutkan ulama mempunyai istilah-istilah tentang sunnah ini, ada yang dimaksud sunnah adalah hadis, kadang-kadang yang maksud sunnah itu adalah akidah. Ya, qaul fi sunnah maksudnya adalah akidah, karena banyak sebelum ini sudah kita tunjukkan ulama mengarang kitab akidah menamakan dengan sunnah. Jadi qaul fi sunnah yaitu perkataan dalam masalah sunnah maksudnya akidah dari bid'ah. Allati raitu 'alaiha, yang aku lihat jelasnya para sahabat kami dari ahli hadis, ya, alladzina laqinahum, yang kami temui mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ala arsyhi fi samahi yaqru min khalqi kaifa yasha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya, di atas langitnya, dia mendekat kepada dari makhluknya bagaimana ia kehendaki. Ini juga disebutkan oleh Imam Tahbi dalam kitab Ulu, ya, dan Ibnu Wazir dalam kitab Al-Awam wal Qawasim. Ya. Kemudian Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i ini, ya, Ibnu Khuzaimah. Ya, dalam kitab beliau apa? Kitab beliau yang pernah kita sebutkan di episode yang ketiga, kitab Tauhid. Ya, Ibnu Khuzaimah. Yang wafat 311 Hijriah. Ini hampir satu masa dengan Imam Abil Hasan Asy'ari. Ya. Bab dzikr bayan Allah azza wajalla fis sama kama akhbarana fi muhkami tanzilihi. Ya. Bab penjelasan tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit sebenarnya disampaikan kepada kita dalam kitab yang mulia. Nah. Banyak kali di sini fa in yarfa'u ra'sahu ila sama. Kemudian disebutkan dari sini. Ya. Itu sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kama wa mafhum fi fitril muslimin, semuanya yang terdapat, ya, dalam fitrah kaum muslimin, ulama'ihim wa juhalihim, baik yang alim maupun yang jahil, ahrarihim wa mamalikihim, baik yang merdeka maupun yang budak, zukranihim wa inasim, baik laki dan perempuan, balighihim wa atfalihim, baik yang sudah balik maupun yang masih anak-anak, kullu mada Allah jalla wa ala, setiap menyeru Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma yarfu ra'sahu ila sama, dia mengangkat kepalanya ke langit, wa yadai ila Allah, dia mengangkat tangannya kepada Allah, ya, ila a'la la ila al-asfal, ke atas bukan ke bawah, ya. Yang anehnya orang yang ngotot-ngotot mengingkari sifat ulu dan istiwa ini kadang-kadang tanpa disadari dia nunjuk ke atas. Siapa yang bisa kita? Allah, gitu. Itu fitrah. Ini mestinya, ya. Perkataan siapa tadi? Ibnu Khuzaimah. Ya, kalau itu dalam kitabnya Tauhid Isbat Sifatir Rabbil Azjalla jilid pertama halaman 254. Kemudian juga dinukil Hakim tentang perkataannya dengan istilah yang sahih, ya, dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis, ya, Ibnu Khuzaimah ini, ya, walam amal muqirra bi anna Allah Ta'ala al-arsy faqad istawa fawqa as-sama'i samawati faqad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafir bi rabbi bi rabbi yustatab. Ini keras pendapatnya Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa Allah SWT di atas arasnya, sungguh dia telah, ya, bahwa Allah telah beristiwa di atas langit, ya, langit yang tujuh, bahwa kafir. Maka dia kafir, kata Ibnu Khuzaimah. Bukan Wahabi ini, ya. Ini perkataan para ulama, ini maksud takfir mutlak, bukan takfir muayyan. Buktinya tidak ada seorang pun ulama mengkafirkan daripada ulama-ulama Asy'ariyah. Ya. Fa in taba ila duri makhluquhu. Ya. Jika dia bertobat, kalau tidak dipenggal lehernya. Waqi ala ba'diz mazil, dan dilemparkan ke tong sampah. Hal ta'dabil muslimun, sehingga kaum muslimin tidak mendapat bau yang busuk. Nah, ini yang dinukil oleh dia pada slide yang terakhir. tapi dia tidak menyebut itu perkataan siapa. Itu adalah perkataan Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis halaman 84. Ya, ini sebetulnya saya sudah menyiapkan untuk menjawab selek yang gini karena pas lagi ngomong di sini, ya udah kita jawab aja di sini. Bos selek yang terakhir lah dia, kenapa saya harus menjelaskan masalah ini kan, gitu kata dia. Wah, dia nukillah potongan kalimat ini bahwa bahaya nih orang Wahhab menyembelih kita. Nah, itu maksudnya mengabarkan gitu. Tapi inilah perkataan Ibnu Khuzaimah yang disebutkan oleh siapa? Hakim dalam Ma'rifatul Ulumul Hadis. Ya, kalau di Muktaba Syamilah itu halaman 161. Ya. Nah, jadi itu bukan perkataan orang Wahhabi, bukan perkataan Ibnu Taimiyah, bukan perkataan Muhammad Wahhab. Ya, dan maksud Ibnu Khuzaimah itu adalah semacam ketegasan saja, karena tidak pernah ulama-ulama melakukan hal itu. Orang-orang berbeda pendapat dengan hal ini. Ya, buktinya Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad, ya, tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad yang secara muayyan, secara personal, walaupun Imam Ahmad secara umum orang mengatakan aku itu makhluk adalah kafir. Nah, ini yang perlu belajar dhawabi takfir, ya. Baik. Kemudian Abu Hasan Al-Ari. Nah, ini yang kita sebutkan tadi dalam kitabnya mana? Risalah ila al-Saghar. Safha 117 dan safha 130. Ya, halaman 117, 130. Ya. Bab ijma' al-salaf min usul allati nabahu bi adillah 'alaiha. Nah, yaitu bab tentang ijma'nya para salaf dalam pokok-pokok yang mereka jelaskan dengan dalil-dalil di atasnya. Wa umiru fi waqti Nabi SAW, yang diperintahkan di masa Nabi SAW. Wa Allah Ta'ala fawqa samawatihi, bahwa Allah SWT di atas langitnya. Ala arsihi, duna arsi, di atas aras. Bukan di atas arasnya, bukan di bumi. Ya. Kemudian sukalah dalil-dalil yang banyak, mengingat waktu ya. Inilah anehnya dia. Dia nukil ijma'nya Abdul Qadir Baghdadi di kitab Al-Faqh min al-Firaq, tidak menukil ijma'nya Abdul Hasan Asy'ari. Sekarang tidak mau Abil Asy'ari lagi. Karena memang mereka itu hanya menisbahkan saja. Tapi mereka hakikatnya tidak mengikuti Abil Asy'ari. Juga tidak Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ya. Baik. Ini banyak nih. Intahal waqt. Baik. Nanti kita lanjutkan nih ikhwan. Kita karena mengingat ini di bagian apa hanya satu jam. Tanya kita akan sambung nanti setelah ini ya. Sabar sebentar. Baik, silakan dikirim telegram. Baik, buat judulnya. Baik. Alhamdulillah satu sama larsila kita lanjutkan para ikhwan tentang salah ijma-ijma ini. Dia menyebutkan begitu banyak ijma, kita juga bisa menyebutkan ijma, ya. Nah, itu di antara ijma, ya, yang disebutkan dari Abil Hasan Asy'ari dalam kitabnya Risalah Al-Sar yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi sudah banyak ijma ulama sebelum ijma yang disebutkan dari Al-Kalam yang nukil oleh dia dari kitab Al-Bain Al-Firaq. Baik. Kemudian dalam Al-Ibana juga menyebar bahasa Asy'ari ini. Kitab Ibana. Nah, insya Allah teman-teman, pada episode yang ke-17, kita akan jawab nanti tentang ada orang yang meragukan nuskhah ini. Berbicara tentang berbagai edisi bentuk maktutotnya, manuskripnya. Nah, kita akan sebutkan. Ya, akan jawab nanti syubhat-syubhat tentang kitab Al-Ibana ini. Ya, bagaimana jawabannya? Tunggu ya. Malam ini mungkin kita lanjutkan dulu syubhat tentang, menjawab syubhat-syubhat yang dalam rekaman Ustadz ya, yang melemahkan isnad akidah Syafi'i. Syubhat-syubhat kita jawab. Untuk malam ini saya selesai di situ dulu. Ya, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan insyaAllah menjawab syubhatnya tentang kitab Al-Ibana ini. Karena ada juga sampai di beranda suatu pesan komentar, ada yang mengupas masalah nuskhah-nuskhah ini. Kita akan kupas janti insyaAllah. Ya, baik. Sabar dulu teman-teman. Kita akan lanjutkan tanggapan kita terhadap video yang di situ menyebar syubhat tentang akidah Imam Syafi'i. Nah, di antara anda menukil ijma, ya kan gitu. Kita juga menukil ijma di sini. Nah, ijma yang tadi sudah ijma yang nomor berapa? Abu Hasan Asy'ari ijma yang ke-11 itu ya. Ya, yang ke-11 Abu Hasan Asy'ari dalam syarah Rasulullah, dan kemudian juga ijma ini dinukil juga Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana Usudiana. Berkata Abu Hasan Asy'ari yaitu halaman 115, wajibatul ummah Allah Subhanahu wa taala rafa Isa alaihi wasalam ila sama. Sungguhnya umat telah sepakat bahwa Allah SWT mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Wa man da'a ya wa min du'ai alislam jami'an idza hum raghabu ila Allah. Jadi di antara doanya orang-orang Islam secara keseluruhan apabila mereka memohon kepada Allah fil amrin nazil, dalam masalah yang sedang menimpa mereka, nazil bihim, yaquluna jami'an, mereka semua mengatakan ya sakinas sama, wahai Allah yang ada di langit, itu maksudnya. Wa min halafihim, ya, di antara sumpah mereka, mereka mengatakan la walladhi ihtajaba bis samawat, itu di antara sumpah-sumpah, yaitu demi Allah yang ya berhijab dengan 7 lapis langit. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibana. Taib. Ijma yang ke-12. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ini dari Maliki. Ini juga sekaligus insyaAllah jawaban bagi yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah berakidah Asy'ariyah. Ya. Qala fa mimma ajma'at 'alaihi al-ummah. Ini Abi Zaid Al-Qayrawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini wafat tahun 386. Ya, terpaksa saya buat tahun-tahun ini biar jelas bagi antum bahwa sudah sekian ijma' ulama sebelumnya menyebutkan, ya, sebelum adanya Abdul Qahir Al-Baghdadi yang dinukil oleh sang ustaz dalam syubhatnya ini. Qala Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, "Fa mimma ajma' 'alaihi al-umma min umur diyana," di antara hal yang disepakati oleh dalam urusan agama ini, "wa min as-sunnah allati khilafuha bid'atun wa dalalun," ya. Dan di antara yang bila menyalahi merupakan bid'ah dan kesesatan, Allah tabaraka taala ismuhu tabaraka ismuhu dahus asma'us husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mulia namanya memiliki nama-nama yang indah, ya, lahul asma'ul husna wa sifatul ula yang sempurna, wa anna fawqa samawatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, seluruh langit, ala ardi di atas arasy, duna ardihi bukan di bumi, wa anna fi kulli makan bi ilmihi, bahwa Allah, ya, di setiap makan dengan ilmunya. Wa Allah Subhanahu wa taala lillahi wa anallahi Subhanahu wa taala kursiyan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi. Kama qala azza wa jalla subhana fi Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, di mana kursi Allah meliputi keluasannya langit dan bumi. Ini terdapat dalam kitab Al-Jaib fi Sunan wal Adab wal Maghazi wat Tarikh. Karangan, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Ya, dalam kitab itu halaman 108 sampai 109. Disetak oleh Muasas Risalah Beirut, ya, pada tahun 1403 Hijriah. Baik. Ijma' yang ke-13, Ibnu Batta Al-Abqari, yang wafat pada tahun 387. Apa Ibnu Batta menyebutkan? Wajib al-simum fin nasabat tabi'in wa jami'al ilmi minamu ina anallahu tabaraka ta'ala ala arshihi. Ini Ibnu Batta. Ya. Yang wafat 387 Hijriah. Ya, enggak tahu nih Ibnu Batta ini sudah bermazhab Wahabi juga. Wahabi, semua ulama Wahabi itu, Wahabilah. Yang jadi masalah itu kenapa orang-orang mengikuti akidah para ulama, para sahabat. Itu dua Wahabi. Ya, turu mujarimah, tujuh musyabbihah. Ya. Terus sepakat muslimin dari sahabat dan tabi'in dan semua ulama-ulama dari kaum mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, fawqas samawati atas segala langit-Nya, ba'inun min khalqihi, tidak bercampur makhluk-Nya, ba'inun tidak bercampur, ya. Dan ilmu Allah itu bijami' khalqihi, dan ilmu Allah meliputi semua makhluk-Nya. La ya'ba dzalika wa la'ru illa man intahala madzhab al-hululiyyah, dan lam ingkari hal mungkin kecuali orang-orang yang mengan madhab al-hululiyyah. Ya. Itu contoh-contoh ya. Di akhirnya mengatakan waqad akdzabahumul Qur'an was sunnah wa qaul sahaba wa tabi'in min ulama al-sunnah, sungguh Allah telah mendustakan pandangan mereka, ya, sungguh telah mendustakan pandangan mereka Al-Qur'an, sunnah, perkataan para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama kaum muslimin. Ini ijma' ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibana al-Kubra Libatta, ya, jilid ke-7 halaman 136. Ya. Di Cadar Raya Linnashar. Ijma' yang ke-14, Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi. Ini adalah dari ulama Malikiyah. Ya. Yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Ya. Ini sama tahun wafatnya dengan Abdul Qahir Al-Baghdadi yang dinukil ijma' oleh dia. Ya, lewat 13 ulama, baru ke-14 baru semasa dengan Abdul Qahir ini. Ijma' yang dinukil Umar Talamanki Al-Andalusi yang wafat 429 Hijriah ini, ajma'ul muslimun ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahu dzalika min al-Qur'an anahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa samawati dzatihi mustawin ala arsyi kaifa syaa. Telah sepakat kaum muslimin dari ahli sunnah bahwa makna firman Allah SWT wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, wa nahu dzalik, dan ayat yang mirip dan semitu dalam Al-Qur'an dimaksud dari ilmunya bahwa Allah SWT di atas langit, segala langit dengan zat-Nya, mustawin ala arsyi, ya, bersuara di atas aras, kaifa syaa, ya, sewenang yang Allah kehendaki, maksudnya kaifiyah hakikatnya Allah yang tahu. Wa qala sunnah fi qawli ta'ala, dan terbakata al sunnah. Jadi istilah al sunnah ini sudah lama. Ya, bukan diambil perkataan apa namanya? Az-Zabidi, Muhtar Az-Zabidi, ya, yang dia juga Asy'ari. Tentu dia mengaku al sunnah. Wa qala al sunnah, dan berkata Ibnu Amuban atau Al-Manki bahwa pendapat al sunnah dalam firman Allah SWT Ar-Rahman Asy-Syatawa, dan menafsirkan firman Allah Ar-Rahman Asy-Syatawa, Allah beristiwa atas aras, anil istiwa min Allah ala arsyhi ala al-haqiq wa la ala al-majaz. Bahwa istiwa Allah di atas aras itu adalah hakiki bukan majaz. Faqala qawmu min al-mu'tazil wal jami' la yusamma lillahi azza wa jalla bihadhihi al-asma' al-haqiqah wa yusamma biha al-makhluq. Kemudian beliau menyebutkan telah berkata sekelompok orang dari Mu'tazilah dan Jahmiyah tidak boleh dinamakan Allah dengan nama-nama ini dalam bentuk hakikat, tetapi dinamakan dengan bentuk, ya, yang dinamakan dengannya makhluk, kata beliau. Ini nukil oleh Zahabi dalam kitab Al-Ulu, ya. Yaitu Fakhra yang ke-566. Abu Nu'aim Al-Asfahani 430 Hijriah, ijma' yang kelima. Berkata Abu Nu'aim, tariqatuna tariqatus salaf al-mutali kitab sunnah wa ijma'il ummah. Ya. Jalan yang kita lalui adalah jalan salaf, yang kita ikuti adalah jalan salaf. Dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para umat. Wa lati tsabatat fil ars wa istiwa'illahi ta'ala alaihi, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang, ya, berbicara tentang arasy dan istiwanya Allah di atasnya, yaquluna biha, mereka mengatakan demikian, wa yusbituna, dan mereka mengimani, menetapkannya, min ghairi tahyifin, tanpa menentukan tentang hakikat kaifiyahnya, wala tamtsilin, tanpa menyupakan dengan sifat makhluk, wa annallaha ba'in min khalqi, Allah itu terpisah dengan makhluknya, wa khalqu ba'inuna minhu, dan makhluk juga terpisah dari Allah SWT, la yahillu fihim wa la yamtazidu bihim, Allah tidak bercampur, tidak berada di tengah-tengah mereka, wa huwa mustan arsyihi, dan Allah itu beristiwa di atas arasy-Nya, fis samahi, di atas langit-Nya, min duni ardihi, bukan di bumi. Ini juga disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Mulu, ya. Baik, kemudian Abu Nasr As-Sijzi yang wafat, ini yang ijma yang ke-16 444 Hijriah. Qal a'immatuna kasbian. Qala a'immatuna, ya dia berkata para ulama kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik, wa Hammad bin Salamah, wa Hammad bin Zaid. Ini guru-guru Imam Sufyan Bukhari ya. Wa Sufyan bin Uyainah, wa Fudail bin Mubarak, wa Ahmad, wa Ishaq. Muttafiquna, semua mereka sepakat. Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu bi zati fawqa arsy. Bahwa Allah dengan zat arsy, wa ilmuhu bi kulli makan, ilmunya di semua tempat. Wa anu yanzul ila sama' dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa anu yaghdabu wa yarda, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah dan redha, wa ta'lam bima bicara dengan apa yang Ia kehendaki. Nah, itu dinukil oleh Zahabi dalam kitabnya Ulu. Ya, kemudian juga Al-Ibana punya Zi, ya. Kemudian juga kitab Risalah Zi li Al-Zubaid juga disebutkan di situ. Wa qala Zi wa nasa Ahmad bin Hanbal anna Subhanahu wa ta'ala bi zati fawqa al-ars. Ya. Telah diriwayatkan secara tegas dari Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zat data arsy dan ilmunya di semua tempat. Wa warwa dalika huwa wa ghairuhu an Abdullah bin Nafi wa an Malik bin Anas rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh dia dan lainnya dari Abdullah bin Nafi dari Malik bin Anas. Ya, ini disebutkan wa qarrawahu ghairu wahid ma'a ibn Nafi an Malik bin Anas, sungguh diriwayatkan juga bukan hanya seorang bersama Ibn Nafi dari Malik bin Anas. Wa kadzalika huwa siqat an Sufyan wa Sa'id Sufyan Ibn Sa'id As-Sawri. Dan demikian juga diriwayatkan oleh para ulama-ulama siqah dari Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Dan juga diriwayatkan semisal dari Auza'i. Wa haula'i a'immatul afaq. Mereka ada ulama-ulama ya, Islam. Ya, ulama-ulama itulahnya tokoh-tokoh ulama wilayah Islam. Afaq ya, menguasai ulama dunia Islam lah. Ya. Wa taqul haqqi anna Allah Subhanahu wa ta'ala faqal arsy bi dzatihi min ghairi mumasatin. Bahwa keyakinan alul haq, bahwa Allah SWT di atas arsy dengan zatnya tanpa menyentuh. Bukan berarti Allah menyentuh arsy. Wa anil karamiyah wa mentabamu ala qawil mumasa dolalut. Adapun pandang orang-orang karamiyah, ini dari mazhab musyabihah. Dan orang mengikuti mereka ya, yang mengatakan Allah menyentuh arsy adalah sesat dolalun. Ya, Risalah Zizi ila Ali Zubaid, halaman 186 sampai 190. Baik. Kemudian ijma' 17 Abu Utsman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Ya, ini juga dari kalangan ulama Syafi'i ya. Wa taqra'u hadis wa yashhaduna anna Allah Ta'ala fawqa sab'i samawat 'ala 'arsyhi. Bahwa al-hadis yang masih bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di langit yang tujuh lapis di atas arasnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an ya, naqa bi kitabuhu, yang disebutkan oleh kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumul ladzi khalaqa samawati fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian Dia beristiwa di atas arasy, yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ard. Ya, kemudian Allah atur urusan makhluk dari langit ke bumi. Dalam surah Ar-Ra'd, Allahu allazi rafa'a samawati wa bighairi 'amdin taruna tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat, Allah istiwa di atas arasy. Kemudian disebutkanlah dalil-dalil istiwa semua di sini. Ya. Dalam kitab beliau, ya, ini juga dinukil apa namanya? Ini dalam kitab beliau apa namanya? Aqidah Hadis, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya. Perkataan Abu Utsman sebut ini. Kemudian Ibnu Abdul Bar, dia sekarang ulama Malikiyah lagi. Talamanki, Abi Zaid Al-Qarawani, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, yang 463 Hijriah. Ya, ini tantang sekaligus telah menjawab yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah adalah berakidah Asy'ariyah, padahal ulama-ulama terkenal mereka adalah berakidah Salaf. Tapi hadza dalil anna Allah Subhanahu wa ta'ala fi sama'a 'ala min fawqi samawat wa 'ilmuhu fi kulli makan kama qala jama'ah al-sunnah ahlul fiqh wal athar. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Istidkar ya, jilid yang kedua halaman 527. Ya, dalam hadis ini kata beliau dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, di atas arasy, di atas pemungkul sabit samad di atas langit yang 7 lapis. Dan ilmu Allah SWT di setiap tempat, sebagaimana dikatakan oleh orang qalatul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah maksudnya, dikatakan oleh para ulama, ahlus sunnah, ahlul fikih wal athar, baik yang ahli fikih maupun ahli hadis. Ya. Ijma' yang ke-19, qawam sunnah ala safahani. Ini dalam kitab beliau, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Yang wafat 535 Hijriah, qala ahlus sunnah, berkata ahlus sunnah, khalaqallahu samaa'a wal ardh, wana asyu ala al-ma. Allah telah mencipta langit dan bumi dan arasnya atas air. Makhlukan qabla khalqis samawati, yang diciptakan aras sebelum ciptaan langit dan bumi. Thumma istawa al-ars ba'da khalqis samawati wal ard ala marbihi nas. Ya, kemudian Allah istiwa atas aras setelah selesai menciptakan langit dan bumi, sebagaimana terdapat dalam yang diterangkan dalam marbihi nas, yang terdapat dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Wa laysa ma'nahu mumasa, bukan berarti Allah itu menyentuh aras. Ba mustain ala arsy bila kaif. Allah istiwa atas aras tanpa membicarakan, diketahui tanah hakikat kaifiyahnya. Kama akhbar an nafsi, mana Allah beri kabarkan tentang dirinya. Baik. Ini dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syari' Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Surah Qur'an Ahlussunnah, jilid yang kedua halaman 116 sampai 117. Ya. Terakhir Ibnu Rus Al-Hafidh. Ibnu Rus Al-Hafidh. Ya, Ibnu Rus ada dua. Ada jad, ada cucu. Ini yang cucu ini. Ini juga ulama Malikiyah ini. Ya. Ya, tahun 605. Ya, ini ijma yang ke-20. Al-Qawlu Filha. Pembicaraan tentang jihad. Wa mahali sifatalana za'alul syari'ah awil amri yusbitunaha lillahi subhanahu wa ta'ala hatta nafat mu'tazilah. Hatta nafatha al-mu'tazilah. Sesungguhnya sifat ini, kata beliau, setilah al-syari'ah. Ya, al-syari'ah maksudnya ulama. Dari semenjak awal, mereka menetapkannya bagi Allah SWT. Sampai datang Mu'tazilah yang mengingkarinya. Sumatabam ala nafiha mutakhir asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh, Mu'tazilah diikuti oleh, dalam menafikannya, oleh asy'ariyah yang mutakhirin. Ya, kata beliau, kemudian mengikuti Mu'tazilah itu, mutakhir al-Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, ka Abul Ma'ali wa man iqtada biqawli, dan seperti Abul Ma'ali dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Nah, wa zahir syara' taqtadi isbatul jihad. Ya, secara zahir syara' itu mengatakan jihad. Jihad ini sebenarnya kita sebutkan. Jihad itu akalimah mujmalah. Tidak ada dalil dan tidak ada perkataan salaf yang menafikan jihad dari Allah SWT. Karena jihad itu adalah sifat apalah kalimat mujmalah, bisa kalimatnya ambigu, penafsirannya bisa multi. Jika maksud jihad itu adalah jihad makhluk, maka Allah laisa fi jihadil makhluk. Tapi kalau maksud jihad Allah, si Allah fil ulu, ya Allah fi jihad kejaya, maksudnya adalah Allah fil ulu. Ya. Maka ini maksud oleh si, ya, ini adalah jihadnya Allah fil ulu, bukan jihad makhluk ya. Kalau jihad makhluk adalah 6, belakang depan, kiri kanan, atas bawah, itu Allah tidak termasuk dalam jihad yang 6 itu. Karena syara'i kullu mabniyyun 'ala an-nafis sama', semua ajaran agama ini semuanya dibangun di atas bahwa Allah SWT di langit. Wa anna minhu tanzul malaika, bahwa dari Allah turun malaikat dengan wahyu kepada Nabi. Wa anna minas sama'i nazal al-kutub, bahwa dari langit turun Al-Qur'an, kitab-kitab suci ya. Dari langit turun kitab-kitab suci. Wa ilaika an Isra' bin Nabi SAW, dan kepadanya ya terjadi Isra' dengan Nabi SAW. Hatta qaruba min sitatul muntaha, sampai mendekat sitatul muntaha. Wa jami'ul hukama ittafaqu 'ala anallahi wal anallahi wa malaika fis sama, sesemuanya orang-orang ahli hikmah sepakat bahwa Allah SWT dan malaikat di atas langit. Kama tafaqat jami' syari' 'ala dhalik, semua agama dalam masalah itu, kata beliau. Ini dalam kitab beliau al-kashfu an manahijil adillah fi aqaidil millah, halaman 145. Ya, nah itulah ijma tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, selesai kita jawab ijma-nya dengan ijma juga. Sekarang lanjutan apa lagi? Setelah itu Ismullah al-Qadim, dia mengatakan bahwa Allah bernama Al-Qadim dan tidak ada dalil tentang nama Allah Al-Qadim. Itu penamaan yang dipakai oleh Ahlul Kalam tentang sifat Allah wal Awwal wal Akhir. Al-Qadim tidak menunjukkan awal, ya. Hatta ada urjun qadim, artinya qadim itu lebih dahulu, tapi tidak mesti awal. Maka oleh itu Allah menamakan diri dengan wal awal wal akhir, bukan al qadim, ya. Qadim itu artinya kan usah, ya. Qadim itu artinya usah. Maka oleh sebab itu, tapi al kalam menamakan Allah qadim. Kita katakan al sunnah wal jamaah dalam menamakan Allah itu bergantung kepada dalil. Jadi mereka mengatakan, al-sunnah mengatakan, nama-nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah SWT. Bukan dengan kias. Nah. Demikian pula sifat Allah SWT. Maka kita tidak boleh menamakan Allah yang Allah tidak menamakannya dengan nama tersebut. Juga tidak boleh mengingkari nama Allah yang Allah namakan dengan nama tersebutnya. Nah, di antara ilhad, ya, walillahi asma'ul husna, fal yahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi zaizawna makan ya'malun, dalam surah Al-A'raf, Allah punya nama-nama indah dan hendaklah orang-orang, hati orang-orang mengilhad dalam nama-nama Allah itu. Nah, di antara ilhad di jalan seperti itu adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengan ini. Atau tidak dinamakan oleh Rasulullah SAW. Baik, selesai masalah Al-Qadim. Kemudian mereka mengatakan, kemudian sang ustaz mengatakan, orang mengatakan Allah fil'ulu wal-istiwa adalah musyabihah atau mujasimah. Dikatakan itu oleh itu dia. Sekarang kita akan sebutkan bahwa mengatakan itu, meyakini Allah bersifat ulul istiwa itu diyakini oleh ulama-ulama yang menjadi kebanggaan sang ustaz ini. Contohnya siapa? Abul Hasan Asy'ari. Nah, Abul Hasan Asy'ari kitabnya Al-Ibana, Risalah ila Al-Sabar, Maqal Aslimin, sudah kita bahas. Kalau enggak salah kemarin ya, pada episode yang ke-15. Ya, ke-15 kalau enggak salah, sudah kita bahas. Dan itu pun dinukil oleh siapa? Oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadhim Muftari. Ya, halaman 158. Ya. Jadi, kalau untuk Ibana sudah sering kita sebutkan dalilnya. Dan juga sudah kita sebutkan di apa? Maqal Islamiyyin sudah kita selesai mengamalkan waktu masalahnya. Kemudian juga Lisal Sagar ya. Nah, 158. Ini dinukil oleh perkataan Abul Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir di sini. Ya. Wa nusaddiqu bi jami'i riwayat allati sabataha ahlul naql. Kita mempercayai semua riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul naql minan nuzul ila sama. Bahwa sifat Allah turun ke langit dunia. Wa Allah Subhanahu berkata, hal min mustaghfirin? Siapa yang meminta siapa mohon ampun? Wasairu mana kalu dan lain-lain yang dinukil oleh para ulama itu wasabatu dan mereka yakini, ya, khilafan lima qala ahlu zaid, berbeda dengan pendapat orang-orang yang sesat, orang-orang yang zaid melenceng watadmil yang menyesatkan. Wa na'ulu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabillah, dan kita kembali dalam permasalahan yang kita bersilang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ijma'il muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Wa ma kana fi ma'nahu, dan apa yang ada pada maknanya. Walan tadi bidinillah bid'atan, dan kita tidak buat bid'ah dalam agama ini, sebab buat bid'ah lam yazal bihillah walan aku Allah ma la na'lam. Ini kemudian disebut oleh sifat maji, ya, wa naku anna Allah subhanahu wa ta'ala yaji yaumal qiyamah kama qala wa jarabuka wa lakum safan safa wa anna Allah yuqarribu min ibadihi kaifa yasha, Allah mendekati hamba makhluknya dengan bagaimana ia kehendaki, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil walid. Kemudian banyak sekali seterus akidah ini, ya, tentang yakini bahwa apa namanya sifat ini juga diyakini oleh juga di sini dinukil perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari di halaman 152 fi syahti akhir fi usul diyana fasma madar fi awal kitabi al-jamu al-ibana, kata Imam Asakir di sini, di sini fa inna Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan sini tentang segala sifat Allah SWT yang sebenarnya pernah kita bacakan. Ya. Kemudian pertama dia sebutkan, ya, pengingkaran Mu'tazilah atas sifat-sifat Allah, termasuk yang kita sebutkan menta'wil istiwa dengan istaula, ha? Istawa dengan istaula. Terus, nah. Kemudian, ya, ini. Mereka mengingkari bahwa Allah SWT punya wajah, orang Mu'tazilah maksudnya. Wa ya maqawajib rasul jalali ikram. Ini nukil-nukil, ya. Kemudian wa anallahu istawa ala arsy. Dinukil oleh akidahnya Abul Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabi'in Kadhim Muftari. Bahwa Allah SWT istiwa di atas arasnya. Kama qala ar-Rahman asistawa. Bahwa Allah istiwa di atas aras. Ini musabihah jadi Abu Hasan Asyari ini. Ya. Kemudian juga, saya akan bongkar ulama-ulama ahlul kalam yang berkebat ini ya. Al-Ghazali, Imam Ghazali juga meyakini sifat ulu dan istiwa dalam kitab apa? Kawaidul Aqaid. Kawaidul Aqaid halaman 52. Nah, ini kitabnya saya belum punya, tapi ada di PDF-nya. Ada saya punya di PDF-nya, ada 3 cetakan. Ya. Yaitu halaman 52 dan juga di Nukil Sibki dan Tabaqatnya. Jilid 6. Tolong ambil Tabaqat Sibki jilid 6. Pitah. Natarajum. Ayuh. Syufi kitab Naqis. Ayuh. Sip. 231. Nah. Ini tadi saya cek di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ya. Bagi yang ingin tahu ini. Ya. Tulis. Alas sama. Akan muncul di Maktabah Syamilah itu. Kitab-kitab ini ada. Kawaidul Aqaid. Dan juga di sebeki dalam Tabaqat. Kubra, Tabaqat Kubra ya, Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Taib, saya akan ini mah kitabnya. Taib, Kawaid Al-Qa'id. Ya. Apa perkataan Al-Ghazali sini, Imam Al-Ghazali? Sip. Nah. Kemudian di sini dia taib. Wa annahu mustawan ala arsy ala arsy ala wajhi alladhi qalahu, wa Allah Subhanahu wa ta'ala istawa di atas arasy-Nya menurut apa yang Allah katakan, ya, wal makna alladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan, istiwaan munazzahan anil mumasah wal istiqrar, istiwanya ya disucikan dari menyentuh dan istiqrar, wa tamakkun wal hulul wa intiqal. Nah ini wala yahmilu, jadi tidak menetap, hulul bertempat, menyentuh, itu maksudnya intiqal, berpindah. Nah, ini kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah meyakini, tapi mereka kadang-kadang dalam tafsirnya ya agak ambigu mereka. La yahmilul arsy, mereka ya, Allah bukan berarti Allah itu digunggung oleh arsy ya. Bal arsy wal hamlatu mahmuluna bila qudrat, tapi arsy dan malaikat yang memikul itulah yang dalam ya ditahan oleh kuasa Allah ya. Nah, ini tentang ya. Kemudian wa huwa fawqal arsy was sama. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy dan langit. Wa fawqa kulli syai'in, ya, dan di atas segala sesuatu. Baik, sebetulnya ini di antaranya perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali ya. Lihat dalam halaman berapa? 52 dari kitab Qawaidul Aqaid. Ini jilid berapa? 6. Coba ketemu di sini. 231. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Ini disebutkan oleh As-Subuki, menukil dari kitab Qawaidul Aqaid itu. Nah, di sini ada istilah tanzih. Wa annahu laysa bijismin musawwar, bahwa Allah itu bukanlah berbentuk ya, maksudnya dengan tubuh yang berbentuk, wala jawhar mahdud muqaddar. Sampai kepada perkataannya wa law istawa al-ars, wa Allah istawa al-ars ala awajil ladzi qalahu, sesuai dengan yang Allah katakan. Wa bi ma'na ladzi adahu, sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Ya, artinya yali bijalalihi wal la ya'rifu kaifiyah kecuali Allah Ta'ala. Ya. Baik, Al-Ghazali. Berikutnya Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Beliau telah rujuk dari paham Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat Kubra, Tabaqat Syafi'iyah Kubra atau Tabaqat Subkiyah. Tabaqat Subki jilid 2 halaman 65. Bukan Tabaqat Subki. Tapi Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Qadi Syuhbah. Halaman 2 jilid yang kedua halaman 65. Ya. Saya akan bacakan insyaallah ada di sini, ada download. Saya punya tabaka syafi'iyah cuman yang subki. Untuk yang Ibnu Syubah ini itu tentang rujuknya Razi ini dinukil oleh Ibnu Qadi, ya, li Ibnu Qadi Syubah jilid 2 halaman 65. Apa kata Razi? Dan juga dinukil Ibnu Katsir, tabaka syafi'iyah, yaitu jilid pertama halaman 781. Silakan antum cek di Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah. Dan ini saya bacakan, ya, yaitu tabaka syafi'iyah karya Ibnu Qadi Syubah jilid 2 halaman 65. Taib. Di sini qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, akhbarani al-kutub at-Tughani, aku diberitahu oleh al-kutub al-Tughani, at-Tughani marotain dua kali, ya, dia mendapat berita dari seseorang namanya al-kutub al-Tughani, dua kali dia mendengar bahwa Fakhruddin Ar-Razi berkata, ya laitani lam ashtagil bi ilmil kalam, seandainya aku tidak sibuk dengan ilmu kalam. Wabakah, kemudian Razi menangis. Ini bukan dalam kitab Abu Habi, ya, kitabnya Ibn Syuhbah atau Syafi'iyah, ya, Ibn Qadi Syuhbah, ya. Kemudian dia menangis. Wara'anhu anuqa, dari wakilnya darinya bahwa dia berkata, laqad iktabartu turuqal kalamiyah wal manhaj falsafiyah, aku telah menguji berbagai teori-teori ahlul kalam dan manhaj falsafiyah dan juga teori-teori falsafat. Fam ajidha tarwi ghalilan, saya dapati tidak bisa melepaskan dahaga, wala tashfi alilan, tidak menyembuhkan penyakit, wa ra'aitu asl turuq tariqatul Quran, dan aku melihat cara yang terbaik itulah jalannya Al-Quran. Aqra fi tanzil, aku baca dalam mensucikan Allah, wallahu ghaniyyu wa antum fuqara, Allah Maha kaya dan antum miskin. Kemudian qaul ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai', tiada yang satu pun seperti Allah. Wa qaul ta'ala, qul huwallahu ahad, Allah Maha, katakan Allah itu Maha Esa. Wa aqra fi itsbat, nah itu tanzih. Kalau isbat, makin mengimani seperti Allah, ala ar-rahmanu istawa, Allah beristawa di atas aras. Ya khawfun rabbun fawqim, ya, mereka menakuti Rabb mereka dari atas mereka. Wa ilayas adu kalimat taib, ini firman Allah semua kan, ya, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini adalah pengakuan siapa? Ar-Razi. Habis, ya, habis syubhatnya, dibersihkan benar nih, harus dibersihkan banget syubhat-syubhatnya ini. Capek kita, ya, makanya sempat tertunda pembahasan kita ini, karena perlu lengkapi data-data kita dulu, ya, biar benar-benar kemana-mana kita lihatkan, ya, data yang kita berikan itu valid, bukan katanya dan katanya, bukan buat, pada kita langsung buka kitnya, ya, baik, itu Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang mana itu disebutkan oleh Ibnu Qadi Syubah dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah jilid kedua halaman 65, dan juga Tabaqat Syafi'iyah Ibnu Katsir jilid pertama halaman 781. Kemudian juga Izzuddin Abdussalam, juga katakan istiwa. Wah, ini para ulama kalau dituduh musyabihah semua tadi, dia akan menuduh orang mengatakan Allah fil ulu, istiwa al-ars adalah musyabih mujassima. Izzuddin Abdussalam menetapkan istiwa juga. Lihat Tabaqat Syubki jilid 8, tolong. Jilid 8 halaman 219. Ya, Izzuddin bin Abdussalam. Ya, ini ulama Syafi'i, ya kan? 219. Baik. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimallahu wa radhi anhu wa anna bihi. Terus berkata di sini, sebut sini terus. Di sini ada mukadimah sini. Alhamdulillah di zil izzati wal jalal wal qudrati wal kamal wal an wal ifdal al wa'id al ahad al fasamat Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa bijismin musawwarun wa la jawharin mahdudun mahdudin wa la jawharin mahdudin muqaddarin wa la yushbihu shay'an wa la yushbihu shay'un wa la yuhitu bihi jihad wa la taqtanifuhu al-aradun wa la samawat, ya dia tidak diliputi oleh bumi dan langit. Kana qabla kawan al-makan wa dabara zaman, Allah telah ada sebelum menciptakan tempat dan juga telah mengatur waktu. Wa alama alaihi kana, dan dia di atas ada yang dia sekarang berada di atas apa yang ada di atasnya. Nah, ini akidah yang sering dinukil oleh orang Asy'ariyah. Tetapi di bawah nanti akan khalaqal khalqa wa amalahum, Allah telah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum, telah menentukan rezeki mereka, ajalahum dan umur mereka. Fa kullu nikmatin minhu fa huwa fadlun, semua nikmat dari Allah adalah kurnia. Walau kulu nikmati minhu fahuwa adlun, segala ujian dari Allah SWT ada keadilannya. Laus amma yaf'au mis'alun, tidak ditanya apa yang dibuat, ya, yang Allah lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Istawa alal arsil majid ala wajil ladhi qalahu, sama seperti yang dikatakan oleh siapa? Imam Al-Ghazali, bahwa bersuat di atas aras yang mulia, di atas wajil dalam bentuk yang Allah katakan. Walau makna ladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan. Istiwa munazah al-mumasah wal istiqar, sama seperti perkataan Imam Ghazali. Itu istiwanya bukan disucikan dari menyentuh, istiqrar, seterusnya. Ya, dan dia meyakini istiwa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia selalu mentafsil hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Cukup dikatakan istiwa yadiku bijalalihi, istiwa ya istiwa al-makhluk. Itu hakikat yang diinginkan oleh beliau. Kalau ada bagaimana lah ulah tuh itu jihad dan dia tidak dipuji jihad. Ya jihad yang maksudnya jihadul makhluk. Jihad yang enam, jihad makhluk, itu penafsiran begitu. Kalau tidak terjadi pertentangan antara perkataan yang sebelum dan sesanya, maka di perkataan ulama itu saling tafsirkan, saling dihubungkan supaya bisa paham pendapatnya. Nah, kalau pendapatnya saling bertentangan, mana yang kita pilih? Mana yang sesuai dengan pendapat Al-Qur'an Sunnah dan pendapat salah? Ya, bukan dipilih-pilih pendapatnya, tapi digabung, atau kalau tidak mana yang lebih mendekati dalil dan perkataan para ulama salaf. Oke? Okay? Ismail As-Sabuni sudah kita sebutkan tadi, itu juga disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat. Subki, Ismail As-Sabuni ini adalah ulama Syafi'iyah yang juga yang tadi sudah kita sebutkan ijma' yang dinukil oleh kitabnya, yaitu kitabnya Aqidatu Sahab Al-Hadis, yaitu ini pendapatnya disebutkan oleh Subki Tabaqat Syafi'iyah Kubra jilid 4 halaman 287. Baik. Terakhir ini, yaitu dia mengutan sebuah slab yang terakhir perkata Ibn Khuzaimah yang tadi kita sebutkan. Ya, itu bunyinya apa? Itu perkata Ibn Khuzaimah. Tetapi dia tidak sebut siapa yang mengatakannya, biar bisa dipelintir oleh orang, atau orang bisa salah paham bahwa itu terdapat dalam kitab Wahabi. Nah, kan gitu gunanya. Maka dia katakan, kenapa harus menerangkan ini? Saya khawatir nanti kepala-kepala kita akan dipenggal, kan gitu katanya. Taib, ini, ya, saya jelaskan ini karena saya tidak mau kepala kita dibuang di tong sampah. Nah, ini slide-nya saya bacakan. Alhamdulillah, inna Allah pokok semawati ala arsi bain min khalqi. Orang yang tidak mengatakan Allah di atas langit, di atas arsnya, dan lepas dari makhluknya, terpisah dari makhluknya, wajabah istatabah, wajib disurutat, fa'intabah illa duribat unuku. Nah, ini yang disebutkan oleh dia, tadi yang saya sebutkan. Ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan Ibn Khuzaimah, dari ulama Syafi'iyah yang disebutkan oleh Al-Hakim dari isnad yang sahih Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Kemudian juga dalam Maktabah Syamilah antum bisa lihat di itu halaman 161. Ya, selesai kita jawab syubhatnya, ya. Jadi itu bukan, dan itu kita katakan pendapat ulama seperti itu bukan berarti benar-benar melaka lakanakan dengan pribadi mereka. Maksud itu adalah bentuk begitu khotirnya perkataan itu. Maka tidak pernah dalam sejarah, ya, adakah Ibn Khuzaimah menangkap orang berkata ini? Enggak ada. Adakah ada ulama-ulama yang baca pendapat Ibn Khuzaimah ini? Ini mereka karena mereka memahami itu sebagai bentuk, ya, penguatan pendapat saja, ya. Maka tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan orang Asy'ariyah. Bahkan Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an kalam Allah saja dikafirkan secara personal oleh para ulama seperti Imam Ahmad umpamanya. Ya, itu perlu dipahami, maka perlu belajar ungkapan-ungkapan ulama seperti itu. Sehingga kadang-kadang banyak orang menuduh ulama radikal. Dia tidak paham bagaimana memahami ungkapan ulama. dalam sejarah pada tidak pada Khuzaimah menangkap orang-orang, memancung pala-pala orang yang ketemu bermazhab seperti ini, enggak ada. Itu sebetulnya bentuk mengekspresikan begitu khatirnya, begitu bahayanya keyakinan-keyakinan seperti itu karena bertentangan dengan Al-Qur'an Sunnah dan ijma ulama salah, itu maksudnya. Oke. Kita sudah jawab sekian banyak dan bahas dalam sebuah video ya yang mengaburkan akidah Imam Syafi'i itu. Baik, apa masadir-masadir yang bisa diketahui tentang pembahasan ini? Ya, saya ingin membagi biar teman-teman semakin yakinlah ya, jangan nanti ini perkataan-perkataan saya aja atau macam-macam ya kan. Ya, lupa lagi tadi kita mengatakan ya dalam kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi meyakini Allah itu sama ya kan. Nah, ini setelah Imam Hafi menyebutkan data-data dari Al-Qur'an bab al-qaul fil istiwa ya, disebutkan ayat-ayat data-data dari Al-Qur'an dan ayat, kemudian situ disebutkan di sini. Disebutkan salah itu oleh semua ayat itu kata dia yakni alal ardi, ya ini fasil fil ardi ila ardi wa kullu ma was sama. Kemudian terakhir disebutkan wal arsu a'la samawat, ars ala tempat yang paling tinggi ya, maksudnya lebih tinggi dari semua langit. Makna ayat wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam ini ada menafsirkan wallahu a'lam berarti dia tafwid. Dia mengatakan makna ayat wallahu a'lam. Ada menafsirkan itu. Maksudnya wallahu a'lam itu kalimat selipan. Kalimat apa istilahnya? Itu memang biasa dikatakan oleh ulama ketika menjawab sebuah pertanyaan wallahu a'lam, lalu dijawab oleh dia. Makanya sambungan itu a'amintum man 'alal 'arsy. Itu yang maksud makna kata Imam Baihaqi. Wallahu a'lam ini adalah kalimat-kalimat sisipan namanya. Itu sering dalam ketamulan itu. Lama menjawab fatwa, benarkan sebuah mana hadis, menafsirkan sebuah ayat. Tapi setelah itu dijelaskan mana dikatakan ayat itu tidak. Apa maksud amtuman ala sama di sini? Maksud kata Imam Syafi'i di sini adalah, wal asu adalah, langit arus adalah, yang paling tinggi dari semua langit, ya. Maka, makna ayat, wallahu alam, ya, yang dikritik, wallahu alam tidak dibaca. Karena ini kalimat sisipan. Lalu titik dua, a'amintum man alal arsh. Maksudnya kata Mbak Kiala, wallahu alam, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas aras? Kama sarraha bihi fi sair ayat. Sebenarnya disebutkan dalam ayat yang lain. Ya. Kalau mereka akan mententangkan akidah Imam Baihaqi, nanti kita akan jelaskan juga tentang bagaimana pendapat Imam Baihaqi dalam kitab Asma' Sifat dengan itikad ini. Kalau seandainya di sana adalah keyakinan seperti yang dituduhkan diyakini oleh mereka laisa fi jiha, maka itu bisa pendapat itu sudah pendapat yang terdahulu, pendapat yang muktamad ini, karena itu adalah kitab yang lebih dahulu di kalangan ini, kitab yang terakhir. Kalau kita ingin mengapit, tapi nanti kita akan sebutkan di mana kekeliruan dia yang harus kita luruskan. Tunggu aja ya, insyaallah. Baik, demikian. Adapun kitab-kitab yang pertama sebenarnya ini Manazil A'immah Arba'ah. Di sini adalah akidah imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Wa'ad. Ya, ini tulis oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani. Ya, yang wafat tahun 550 Hijriah. Ya. Ini tentang akidah empat imam. Ya. Manazil al-imam arba'ah. Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani. Ya. Kemudian juhud, ada lagi kitab, ini banyak sebetulnya, Manhaj Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i Isbatil Aqidah, ini tulis oleh guru kami Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, ya. Kemudian kitab lagi Juhud Syafi'iyah, nah, ini ulama-ulama Syafi'iyah maksudnya ini, fi taqrir tauhid ibadah. Nah, ini tulis Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Anqari. Ya. Adapun dari PDF-PDF karena banyak kitab-kitab yang belum saya miliki juga ya. Sedikit kurang juga tidak ketemu dulu waktu di Saudi kitab-kitab ini. Ya. Di antara kitab-kitab di sini yang bisa antum pegang, ya. Pertama adalah kitab tadi yang saya sebutkan tentang isnad risalah Imam Syafi'i itu faedahnya saya ambil dari kitab ini. Itu kitab namanya Ar-Rasail wal Masail al-Aqadiyyah al-Mansubah li Imam Syafi'i rahimahullah. Jama'an wa Dirasa. Ya. Ini ditulis oleh Muhanna Salim Sa'id Mar'i. Ini bagus kajiannya. Ya. Banyak sekali faedah di sini. Akan dia juga menyebutkan, sebetulnya ada topik yang bagus di sini tadi. Ya, topik yang bagus juga bagaimana kita mencari akidah Imam Syafi'i itu, dan banyak juga orang yang mengaku berakidah Imam Syafi'i. Nah, tinggal berapa waktunya? Hah? Hah? Asyarah? Wah. Sebetulnya ada topik-topik yang menarik di sini nih. Ya. Ada topik yang menarik dalam kitab ini. Baik, itu salah satu kitab yang bisa juga antum rujuk. Kemudian ya. Akidah Imam Syafi'i, ya, kitab lain Akidah Imam Syafi'i. Amadawanaha fi kutubihi, sebenarnya terdapat dia tulis dalam kitabnya, aurawaha anhu talamizu, atau yang diriwayatkan murid-muridnya. Ya. Kemudian risalah ilmiah mabniyah alal aqwal as-sabitati bi asanid sahih, yaitu risalah ilmiah yang dibangun di perkataan-perkataan yang sahih isnadnya. Ini ditulis oleh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr. Ya, Aqidah Imam Syafi'i. Kama dawana fi kutubihi aw rawaha anhu talamizuhu. Ini bagus kitab ini, ikhwan. Terantum bisa juga menghantar, ya. Kalau anda sudah kecapean, atau antum bisa juga menjelaskan kepada umat apa namanya tentang berbagai syubhat-syubhat ini dibongkar. Nah, kemudian juz'un fihi kaya an Syafi'i wa ghairihi, ya. Lil Harits Muhammad Husain Al-Ajurri, ya, ini ditulis oleh Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Ajurri, yaitu yang sahib kitab Syariah yang wafat 360 Hijriah. Kemudian kitab lain tentang akidah Imam Syafi'i juga. Majmu'un fihi salah satu berasail. Nah, ini juga. Ini kitab bagus, yaitu Itiqad Abi Abdullah Muhammad bin Syafi'i Ahmadullahi. Ini risalah-risalah ini, yang sama di antara risalah yang dia nakal itu adalah Hakkari. Ya, tapi sudah kita sebutkan bahwa kitab ini sahih isnadnya dengan isnad melalui Ibnu Abi Hatim dari Yusuf bin Abdul bin Yunus bin Abdul A'la an Syafi'i. Baik. Kemudian masih banyak ya ikhwan, kitab-kitab lain sebetulnya. Ya, kitab Aqidah Imam Syafi'i Minusus Kalami, Minususi Kalamihi wa Idah Ashabihi, ya. Itu ditulis oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Ankari yang tadi menulis kitab Juhud Syafi'iyah fi Tauhid Ibadah. Baik. Ada lagi kitab, ya, judulnya itu Al-Itijah Salafi Inda Syafi'iyah. Itu bagaimana dari ulama-ulama hatta qarn sad hijri sampai abad ke-6 Hijriyah. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang mengikuti manhaj salaf dan akidatus salaf. Baik. Itu berapa kitab? Ya, ini karya siapa? Ditulis oleh Dr. Toha Muhammad Najah, ya. Taib. Sebetulnya ada beberapa topik-topik yang ingin saya sampaikan kepada antum dalam kitab Faedah dari Rasail wa Masail Al-Aqadiyah tadi, ya. Karena apa namanya? Nah, disini bagus-bagus sebetulnya pembahasannya. Kemudian bagaimana cara mengenal akidah Imam Syafi'i? Ada beberapa cara. Pertama, ya, membaca musannaf Imam Syafi'i. Nah, karena dalam kitab beliau Al-Umm kadang-kadang juga ada selipan-selipan tentang akidah beliau. Kitab beliau Risalah, Tafsir Ayatul Ahkam, ya, dan lainnya. Itu ada perkataan-perkataan beliau. Karena beliau punya akidah. Cuma memang tidak khusus dalam kitab akidah. Ya enggak. Ya. Kemudian kitab Al-Musannada. Ya, yang meriwayatkan dengan sanad dari Imam Syafi'i. Atau kitab-kitab menukil dari kitab yang berisnad. Ya, seperti kitab Al-Mu'aqqad Al-Musannada. Kitab Syariah Al-Ajuri. Kan di situ dinukil dari Imam Syafi'i juga. Al-Ibana Al-Mubatta. Usul Tiqa Al-Sunnah Al-Jama'ah Al-Laka'i. Itu kitab menukil tidak ulama dengan isnadnya. Kemudian kitab yang khusus menjelaskan akidah Imam Syafi'i sebenarnya kitab Itiqad Imam Syafi'i Lil Maqdisi. Imam Syafi'i punya Al-Maqdisi punya kitab namanya Itiqad Imam Syafi'i. Ya, lainnya. Atau kitab Tarajum yang mencarakan tentang Imam Syafi'i, pasti di sana akan dinukil perkataan-perkataan Imam Syafi'i, di antaranya perkataan-perkataan yang ada dalam masalah akidah. Kitab Tarajum Syafi'i. Ya, biografi Imam Syafi'i. Atau melalui kitab Tarajum wa Tabaqat, kitab-kitab yang tabaqat Syafi'iyah dan lain-lainnya, yaitu akan dijelaskan itu. Baik, itu kitab-kitab yang musannada. Ya. Atau kitab musannada. Ya. Kitab-kitab yang tulis para ulama-ulama menukil pendapat Imam Syafi'i melalui kitab-kitab yang disandarkan kepada Imam Syafi'i. Baik. Nah, teori-teori orang kadang-kadang cara orang-orang yang menisbahkan akidah yang tidak benar ya kepada Imam Syafi'i disebutkan juga sini bagaimana cara mereka. Pertama ada yang menisbahkan ya azwul mansub ila Imam Syafi'i mubasan. Ada yang menisbahkan ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Tetapi itu dengan cara yang tidak ada punya data yang pasti. Seperti di antara pekerjaan ustaz ini ya, menisbahkan sebuah perkataan yang tidak pernah ulama menisbahkan sebagai kata Imam Syafi'i. Dan masih banyak sebenarnya ke waktu yang batasi kita. Sekiranya yang penting syubhatnya sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan di sini juga dijelaskan ya bahwa banyak pula di ulama-ulama kan dia menyalahkan di sini. Kalau mengaku bermadzhab Syafi'i menamakan lembaga Imam Syafi'i tapi salat enggak kunut semacam. Banyak di ulama Syafi'i yang menyelisih juga pendapat Imam Syafi'i tapi tidak mengeluarkan dia dari madzhab Syafi'i. Ini ada contoh-contoh di sini seperti Imam Baihaqi dan lain-lainnya para ulama banyak itu Ibnu Salah. Ada pendapat menyelisih pendapat Imam Syafi'i yang mereka-mereka kurang rajih. Dia tidak mengeluarkan orang, tidak menarangkan orang, tidak membuat orang tidak sah untuk menisbahkan diri kepada Syafi'i atau apalagi memakai nama Imam Syafi'i. Ya. Tetapi disebutkan dalam perkataan Imam Syafi'i yang berbahaya itu adalah orang menisbahkan perkataannya secara hukum, namun dalam masalah akidah mereka menyelisih Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i lebih enteng kesalahan dalam masalah fikih daripada kesalahan dalam masalah akidah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.